السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، استطلب اليوم مجيء الله سبحانه وتعالى beliau bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. فنكمل ما ابتدأناه في عقيدة الإمام علي بن المديني. نعم. Maka kita akan melanjutkan apa yang telah kita ambil dari pelajaran akidah Al-Imam Al-Madini rahimahullah. وأعلق على ما بقي على وجه الاختصار. Dan saya akan memberikan komentar secara ringkas terhadap apa yang tersisa. ولن أراعي الترتيب. Dan saya tidak akan membahas dengan berurutan. وإنما سأضم الأشياء إلى بعضها المناسبة لها. Akan tetapi saya akan menggabungkan, maksudnya yang terakhir bisa dimajukan sesuai dengan yang cocok dengan pembahasan di kitab ini. Hatta taktamil al-fa'idah, agar faedahnya bisa terkumpul dengan sempurna. Wa yahsul al-ikhtisar, dan agar bisa terjadi ringkas, maksudnya disampaikan dengan ringkas. Fa min usul as-sunnah allati dzakaraha rahimahullah, dan di antara pokok sunnah yang disebutkan oleh Al-Madini rahimahullah, ia mas'alatul iman, yaitu permasalahan al-iman. Wa hukmu murtakibil kabair, dan pembahasan tentang pelaku dosa besar. Falladhi dalla alaihi al-kitab was-sunnah, maka hal yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Wa kana alaihi as-sahaba, dan juga apa yang para sahabat berada di atasnya. Anna al-iman al-wajib ala al-ibad, bahwasanya keimanan yang wajib atas hamba-hamba. Alladhi iftaradahu Allah ala ibadihi fi kitabih, yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran terhadap hamba-hamba Allah. Wa amtadaha ahla al-iman, yang dengannya Allah memuji orang-orang yang beriman. وَرَتَّبَ عَلَيْهِ دُخُولَ الْجَنَّةِ مِنْ غَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ, dan di atasnya Allah menjadikan orang masuk ke dalam surga tanpa dihisab. هَذَا الْإِيمَانُ هُوَ, keimanan ini, قول وعمل, yaitu ucapan dan juga amalan. قول القلب وهو تصديقه بعد علمه بأمر الله ورسوله, yaitu ucapan hati, pembenaran setelah dia membenarkan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. وقول اللسان, dan juga ucapan lisannya. وأعظم قول اللسان قول لا إله إلا الله, dan sebesar-besar ucapan yang disebutkan diucapkan oleh lisan manusia adalah ucapan la ilaha illallah. Biha yantaqilu al-insan min al-kufr ila al-islam, dengan ucapan ini seseorang dia berpindah dari kekafiran menjadi muslim. Wa yabra' min asy-syirk, dan dengan ucapan tersebut dia terlepas dari kesyirikan. Wa yu'samu damuhu wa maluhu, dan dengan ucapan la ilaha illallah harta dan darahnya terjaga. Wa 'amal وعمل الإيمان قول, ذكرنا القول, قول القلب واللسان. وعمل, dan amalan yang dimaksud pada al-iman ucapan dan amalan. عمل القلب, yaitu amalan hati. وعمل الجوارح, dan juga amalan anggota badan. عمل القلب مثل محبته لله ورسوله, amalan hati seperti amalan kecintaan hati kepada Allah dan Rasulnya. ومحبته للمؤمنين, dan kecintaan hati kepada orang-orang yang beriman. Wa tawakkulihi ala Allah, dan juga bertawakal bersandar kepada Allah. Wal khasyah wal khauf wal raja, al khasyah dan juga al khauf dan juga ar-raja, berharap. Wa ghairi dhalika min al wajibat, dan seterusnya dari perkara-perkara yang wajib. Allati taqumu bil qulub, yang mana perkara-perkara tersebut diamalkan oleh hati manusia. Wa hadhihi al a'mal ala qismain, dan amalan-amalan ini terbagi menjadi dua. Inna af'al yajibu an yaf'alaha al mu'min, bisa jadi amalan ini berupa perbuatan yang wajib diamalkan oleh seorang mukmin. Wa yajib an tujada fi qalbihi, yang wajib amalan tersebut ada di dalam hatinya. Kama taqaddam fil mahabbati wal khasyati ila akhirih, seperti kecintaan, rasa takut, berharap dan selainnya. Wa asya' yajibu 'ala al-mu'mini tarkuha, dan amalan-amalan atau perbuatan hati yang wajib bagi seorang mukmin untuk meninggalkannya. Min al-muharramat, berupa perkara-perkara yang haram. 'Ala al-qulub, yang diharamkan atas hati manusia. Kal-kibir, seperti kesombongan. Wal-ujub, seperti al-ujub, yakni berbangga diri. Wa mahabbat ma yubghidhuhu Allah wa rasuluh, dan seperti kecintaan hati kepada perkara-perkara yang membuat Allah murka dan Rasulnya. Aw kana min al-muharramati 'ala al-lisan, ataukah perkara-perkara yang diharamkan atas lisan manusia. Kaqaulil bid'ah, seperti mengucapkan ucapan bid'ah. Wal kaba'ir bil lisan kal-ghiba wan namimah, seperti perbuatan dosa besar dengan lisan seperti namimah dan juga al-ghibah. Wal kadhib, seperti berdusta. Wal qadhf lil muhsanat wal muhsanin, atau menuduh wanita-wanita dan laki-laki yang menjaga diri dengan zina atau fahisha. Wa ghairi dhalika, dan seterusnya. Wa hakadha al jawarih, demikian pula anggota badan manusia. Bal iman minhu af'al taqumu biha al jawarih, di antara keimanan ada amalan-amalan yang dilakukan oleh anggota badan manusia. Kas salati was siyam, seperti salat dan puasa. Wal-hajj, seperti haji. Wa-ikhraj al-zakah, seperti mengeluarkan zakat. Wa-ghairi dhalika min a'malil jawarih, dan seterusnya dari amalan-amalan anggota badan manusia. Wa-kadhalika tarku ma yahrumu ala al-jawarih, demikian pula termasuk keimanan meninggalkan apa yang diharamkan atas anggota badan manusia. Kal-fawahish, seperti perbuatan-perbuatan fahisha. والمشي إلى ما حرم الله تبارك وتعالى, atau seperti berjalan pada perkara-perkara, menuju perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. والقتل والسرقة, seperti pembunuhan dan pencurian. وصناعة الصور المحرمة, atau seperti membuat gambar-gambar yang diharamkan. كل هذه الأعمال المحرمة تركها من الإيمان. Maka semua amalan-amalan ini meninggalkannya termasuk bagian daripada iman. والطاعات فعلها من الإيمان, dan ketaatan-ketaatan melakukannya itu termasuk daripada iman. فهذا الإيمان الذي أوجبه الله, maka iman ini yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla. فمن حققه, barang siapa yang mewujudkannya, kana mu'minan haqqa, maka dia termasuk orang mukmin yang sebenar-benarnya. Ay kamil al-iman, yaitu seorang yang sempurna keimanannya. Wa ata bi haqiqati al-iman, dan dia telah mendatangkan hakikat keimanan. Wa huwa maw'udun bi dukhul al-jannah bila hisabin wala adab, dan orang seperti ini yang dijanjikan oleh Allah untuk masuk surga tanpa dihitung amalannya dan tanpa disiksa. وإذا أنقص من هذا الإيمان, dan jika dia kurang dari keimanan yang ini yang disebutkan tadi. فكل نقص بحكمه بحسبه, maka setiap kekurangan itu dia mempunyai hukum sesuai dengan kadarnya. فإذا كان نقص إيمانه بترك الواجبات وفعل المحرمات, jika kurangnya iman itu dengan cara dia melakukan perkara yang diharamkan dan meninggalkan perkara yang wajib. فهو المسمى بالفاسق الملي, maka dia ini yang diistilahkan oleh seorang, diistilahkan dengan kata fasik, orang fasik dari kalangan ahli Islam. مرتكب الكبائر, seorang yang melakukan dosa besar. بفعله ما حرم الله, dengan cara dia melakukan apa yang diharamkan. أو تركه ما أوجب الله عليه, atau disebabkan dia meninggalkan apa yang Allah wajibkan. Fahuwa asil lillahi wa rasulih. Maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Yanqusu imanuh. Imannya berkurang. Bihasabi ma taraka minal iman. Sesuai dengan apa yang dia tinggalkan dari perkara-perkara iman. Fartikabul kabair. Ada fi khalan. Fartikabul kabair. Maka melakukan dosa. Yu'athir fil iman. Akan mempengaruhi keimanan seseorang. Wa yu'athiru ala sahibih. Dan juga mempengaruhi pelakunya. Hada mu'taqadu ahli sunnah. Ini merupakan keyakinan akidah ahli sunnah. Amma al-khawarij. Adapun orang-orang khawarij. Wa man akhada biqawlihim wa madhabihim. Dan orang-orang yang mengambil pendapat dan madhabnya khawarij. فَإِنَّ الْكَبَائِرُ تُزِيلُ الْإِيمَانِ بِالْكُلِّيَّ عِنْدَهُمْ. Maka menurut mereka, besar-besar itu menghilangkan keimanan secara keseluruhan. فَيُخْرِجُونَ صَاحِبَهَا مِنَ الْإِسْلَامِ وَيُكَفِّرُونَ. Maka mereka mengeluarkan pelaku dosa besar dari keimanan dan mereka mengkafirkan dia. وَيَسْتَحِلُّونَ مِنْهُ مَا لَا يَسْتَحِلُّونَهُ مِنَ الْكَافِرِ الْأَصْلِ. Dan mereka menganggap halal dari orang tersebut perkara yang mereka tidak bisa jadi tidak dihalalkan dari orang-orang kafir yang asli. Min damihi wa malihi wa irdih. Dari hartanya, dari darahnya, dan dari kehormatannya. Wa hakadha al-mu'tazilah. Demikian pula kelompok mu'tazilah. Qalu bi khurujihi min al-iman bil kulliyah. Mereka mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar dia keluar dari keimanan secara keseluruhan. Wa lam yudkhiluhu fid dunya fil kufur. Namun di dunia mereka tidak menghukumi pelaku dosa besar dengan kekafiran. Wa qalu bal yabqa fi manzila bainal manzilatayn. Akan tetapi mereka mengatakan dia posisinya di satu posisi antara dua kedudukan. Fa in taaba qabla mautih. Jika dia mati sebelum jika dia bertobat sebelum dia mati, meninggal, fahuwa muslim. Maka dia dianggap muslim. Wa idza lam yutub. Jika dia tidak bertobat sebelum meninggal, kana khalidan mukhalladan fin nar. Maka dia adalah orang yang akan dikekalkan dalam neraka Allah azza wa jalla. Fattafaqu ma'al khawarij fi hukmihi fil akhirah. Maka mereka sama hukumnya dengan hukum khawarij pada pelaku dosa besar di al-akhirah. واختلفوا معهم في اسمه وحكمه في الدنيا. Mereka berselisih menyelisih khawarij tentang nama dan hukumnya di dunia saja. لكنهم متفقون. Akan tetapi mereka semua sepakat. على مخالفة الأحاديث. Untuk menyelisih hadis-hadis. وعلى مخالفة أصل أهل السنة. Dan mereka sepakat menyelisih pokok di antara pokok-pokok akidah ahlus sunnah. Anna al-iman yazid wa yanqus. Bahwa iman itu bisa bertambah dan berkurang. Wa hakadha ittafaqu ala takdzib ahadith asy-syafa'ah. Dan demikian pula khawarij dan mu'tazilah mereka sepakat untuk mendustakan hadis-hadis tentang syafa'ah. Wa hiya mutawatiratun kama taqaddam. Padahal hadis-hadis tentang syafa'ah hadis-hadis yang mutawatir sebagaimana yang telah lewat. Haulai fi taraf al-ghulu. Mereka ini berada pada ujung sifat ekstrim. Fil hukmi ala murtakib al-kabair. Dalam menghukumi pelaku dosa besar. Wa qabalahum ahlu at-tafriq wal-idja'. Dan mereka berlawanan dengan kelompok yang disilakan kelompok irja'. Fa qalu mahma irtakaba min al-kabair. Maka murjiah ini mereka berpendapat bagaimanapun seseorang dia melakukan dosa-dosa besar. فَإِنَّ إِيمَانَهُ لَا يَنْقُسْ. Maka tetap keimanannya itu tidak berkurang. بَلْ إِيمَانُهُ كَامِلْ. Bahkan dikatakan imannya tetap sempurna. وَعِنْدَ الْمُرْجِئَةِ. Dan menurut kelompok murjiah. مُرْتَكِبُ الْكَبَائِرْ كَامِلُ الْإِيمَانِ. Pelaku dosa besar imannya tetap dikatakan sempurna. وَمُؤْمِنٌ حَقَّى. Dan dia dikatakan seorang mukmin yang sesungguhnya. لأن عندهم نفس ما عند الخوارج والمعتزلة أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. Karena mereka sebenarnya pada dasarnya mempunyai pemikiran yang sama seperti khawarij, bahwasanya iman tidak bertambah dan juga tidak berkurang. فبدعتهم واحدة. Maka bid'ah dua أصل بدعتهم. asal bid'ah mereka, dasar bid'ah mereka itu sama. Ala wahiya, yaitu anna al-iman syai'un wahid, bahwasanya keimanan itu adalah sesuatu. Idza zala ba'dahu zala kulluh, kalau hilang sebagiannya maka hilang keseluruhannya. Wa la yaqbal az-ziyada wa an-nuqsan, dan menurut mereka keimanan itu tidak bisa bertambah dan tidak bisa berkurang. Fattafaqat jami'ul firaq ad-dhalla 'ala hadha, semua sekte-sekte kesesatan mereka sepakat akan perkara ini. Thumma dhahaba al-khawarij wal-mu'tazila ila ma sami'ta min al-ghulu wat-takfir, kemudian khawarij dan mu'tazila mereka belok ke arah kiri ekstrim dan mereka mengatakan orang tersebut pelaku dosa besar menjadi kafir. Wa dhahabat al-murji'ah 'aksahum fi tariqin akhar, sedangkan murji'ah berjalan ke arah yang berlawanan yang mereka mengatakan tetap mukmin. Faqalu inna kaba'ir fa'iluha kamilul iman, maka mereka mengatakan pelaku dosa besar tetap orangnya dikatakan keimanannya sempurna. Wa anna iman afsaq al-fasiqin ka iman Abi Bakr wa Umar, bahkan mereka mengatakan bahwasanya keimanan orang yang paling fasik dari umat Islam sama dengan imannya Abu Bakar dan Umar. Bal minhum man zada fi dhalik, bahkan ada di antara mereka yang melebihkan. Faqala imanuhu ka imani Jibril wa Mikail, mereka mengatakan pelaku dosa besar yang paling fasik sekalipun imannya sama dengan keimanan Jibril dan Mikail. Wa hada Allah ahla sunnah lima ikhtalafat fihi al-umma, dan Allah Azza wa Jalla memberikan petunjuk bagi ahli sunnah pada apa yang diperselisihkan oleh mereka. لأنهم اعتصموا بما أمر الله به أن يعتصم به, karena ahli sunnah berpegang dengan apa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan kita untuk berpegang dengannya. اعتصموا بالكتاب والسنة, maka mereka berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. وأخذوا بجميع الأدلة, dan mereka mengambil semua dalil-dalil dalam pembahasan iman. Adillatul wa'd wal wa'id, yaitu dalil tentang ancaman dan dalil tentang janji-janji rahmat Allah Azza wa Jal. Lam ya'khudhu bi adillatul wa'id faqat kal khawarij wal mu'tazila wa man ma'ahum, mereka ahli sunnah tidak mengambil dalil-dalil tentang ancaman saja seperti perbuatannya al-khawarij dan yang orang bersama mereka. Wa lam ya'khudhu bi ahadithil wa'd faqat fi'lal murji'ah, dan mereka juga tidak sekadar mengambil hadis-hadis tentang janji rahmat Allah seperti yang dilakukan oleh murji'ah. وإنما قالوا إن هذه الكبائر, akan tetapi mereka ahli sunnah mereka berkata bahwasanya dosa-dosa besar ini تؤثر في الإيمان, mempengaruhi keimanan seseorang. وتنقص الإيمان, dan bisa mengurangi keimanannya. وإن لم تذهب الإيمان بالكلية, sekalipun dosa-dosa itu tidak menghilangkan keimanannya secara keseluruhan. وأن مرتكب هذه الكبائر, dan bahwasanya pelaku dosa-dosa besar ini, إذا مات من غير توبة, jika dia meninggal tanpa bertaubat, مصرا على ذنوبه, dan dia masih dengan dosa-dosa tersebut, فهو تحت مشيئة الله تعالى, maka dia di bawah masyiah kehendak Allah Azza wa Jal. إن شاء الله غفر له ابتداء, kalau Allah mau Allah ampuni dia sejak pertama kali dia di hadapan Allah. وإن شاء تعالى لم يغفر له ابتداء, dan jika Allah mau maka Allah tidak mengampuninya di pertama di awalnya. فأدخله في الموازنة وزن الحسنات والسيئات, maka Allah akan memasukkan dia pada proses timbangan amalan. إن غلب إن ثقل ميزانه دخل الجنة, kalau timbangan kebaikannya itu lebih berat maka dia dimasukkan ke dalam surga. وإن خف ميزانه بسيئاته دخل النار, jika timbangan keburukannya itu lebih besar maka dia dimasukkan ke dalam neraka Allah. ومن أدخله الله النار من الموحدين بذنوبهم, dan orang-orang dari kalangan ahli tauhid yang Allah masukkan ke dalam neraka karena dosa mereka, lam yukhalladu fin nar takhlid al-kafirin, mereka tidak akan kekal di dalam neraka sebagaimana kekalnya orang-orang kafir. Kama dalla alaihi al-kitab wa sunnah, sebagaimana hal ini ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Wa dallat alaihi ahadith al-shafa'ah al-mutawatirah, dan sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadis-hadis tentang syafa'ah, hadis-hadis yang mutawatirah. Qala al-Imam Ibnu al-Qayyim rahimahullah fi kitabih al-Jawab al-Kafi, ad-da' wa ad-dawa', Berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Jawab Al-Kafi atau yang diistilahkan kitab Ad-Dawa Ad-Dawa. Qala fa qawluhu ta'ala fil nar u'iddat lil kafirin. Kata Ibn Qayyim, makna firman Allah Azza wa Jalla tentang neraka yaitu saya siapkan bagi orang-orang yang kafir. La yamna'u an yadkhulaha 'usatun min hadhihi al-umma min al-mu'minin kama dallat al-adillah. Tidak bermakna bahwasanya orang-orang yang bermaksiat kepada Allah dari kalangan mukminin tidak akan masuk ke dalam neraka. Kadzalika qawluhu fil janna u'iddat lil muttaqin. Demikian pula firman Allah Azza wa Jalla bahwasanya surga disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. La yamna' an yadkhulaha man qala la ilaha illa Allah wa lam ya'mal khairan qad kama fi ahadith syafa'ah yani. Naam. Bukanlah penghalang bahwasanya orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian tidak beramal dengan satu amalan pun sebagaimana dalam hadis syafa'ah tidak dimasukkan ke dalam surga. Fadzikrullah ta'ala lil iman al kamil wa ahlihi fil Quran. Maka penyebutan Allah Azza wa Jalla tentang keimanan yang sempurna dan orang-orang yang memiliki keimanan yang sempurna di dalam Al-Quran. Wa kadzalik dzikruhu al wa'id 'ala al kufr al akbar. Demikian pula Allah menyebutkan ancaman terhadap dosa-dosa besar. Laisa fihi nafi ma dallat 'alayhi al ayat al ukhra wal ahadith. Tidaklah di dalamnya penafian terhadap apa yang ditunjukkan oleh ayat-ayat dan hadis-hadis yang lainnya. Wala mu'aradah, dan tidak ada pertentangan di antaranya. Fi ahkami al-mu'minin naqisi al-iman. Tentang hukum orang-orang yang beriman tetapi kurang keimanannya. Fala budda an yuntabaha lihada. Maka semestinya diperhatikan perkara ini. Wa an tufarriqu baina ma yuzilu al-iman bil-kulliyah. Dan sebaiknya dan seharusnya kalian membedakan perkara yang menghilangkan keimanan secara keseluruhan. Wa yakunu sahibuhu kafiran murtadda. Dan pelakunya melakukan perkara yang menghilangkan keimanan menjadi seorang yang murtad. Wa bainama yunqisul imana. Dibedakan dengan perkara yang dia itu mengurangi keimanan. Hatta la yabqa minh illa mithqala dharratin au burratin au sya'irah. Kama taqaddama fil ahadith. Yaitu perkara-perkara yang mengurangi keimanan seseorang sampai tidak tersisa keimanan dalam hatinya kecuali sebesar biji gandum atau yang semisalnya sebagaimana yang telah lewat dalam hadis syafa'ah. Wa hadhihi awwal mas'ala iftaraqat fiha al-ummah. Permasalahan keimanan ini merupakan permasalahan pertama yang umat ini mereka berpecah karenanya. Lamma kharajat al-khawarij. Tatkala keluar khawarij. Wa kaffarat murtakib al-kabair. Dan mereka kemudian mengkafirkan pelaku dosa besar. Wa kaffarat man hakam bighairi ma anzal Allah hasba ra'yiha. Dan mereka mengkafirkan orang yang berhukum selain dengan hukum Allah sesuai dengan pemikiran mereka. Fa kaffaru Ali ibn Abi Talib wa sahabah. Maka mereka mengkafirkan Ali bin Abi Talib dan para sahabat. Wafi sahih Muslim anna Ali radhiyallahu anhu kana yakhthub. Di dalam sahih Muslim bahwasanya Ali bin Abi Talib suatu saat dia berkhutbah. Faqala rajulun min al-khawarij in al-hukmu illa lillah. Maka ada salah seorang dari kalangan khawarij dia berkata kepada Ali, in al-hukmu illa lillah. Faqala sesungguhnya hukum ini adalah milik Allah azza wa jal. Faqala Ali radhiyallahu an kalimatu haq yubtagha biha batil. Maka Ali mengatakan kalimat yang kamu ucapkan adalah kalimat yang benar tetapi diinginkan dengannya kebatilan. Naam, in al-hukmu illa lillah. Benar, memang hukum itu adalah milik Allah. Walakin ma huwa al-batil alladhi yuriduhu al-khawarij bihadihi al-ayat. Akan tetapi kebatilan apa yang diinginkan oleh orang-orang khawarij dengan menggunakan ayat itu? Huwa takfirul muslimin wal-khuruju ala wulati amrihim. Yaitu mereka ingin mengkafirkan kaum muslimin dan mereka ingin memberontak terhadap penguasa kaum muslimin. Wala tazalu hadihi al-ayat fil hukum fitnatun wa hujja yahtajju biha al-khawarij ila hadha az-zaman. Dan masih senantiasa terus orang-orang khawarij menggunakan ayat ini, ayat tentang hukum ini untuk mengkafirkan kaum muslimin sampai di hari kita ini. Kaqawlihi ta'ala inil hukmu illa lillah. Seperti firman Allah Azza wa Jalla, inil hukmu illa lillah. وقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Seperti firman Allah Azza wa Jalla, barang siapa tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan maka dia termasuk orang-orang kafir. فقد احتج بها الخوارج في زمن ابن عباس. Maka orang-orang khawarij mereka telah berhujjah ketika di zaman Abdullah ibn Abbas. فَقَالَ لَهُمْ لَيْسَ بِالْكُفْرِ الَّذِي تَذْهَبُونَ إِلَيْهِ. Maka berkata ibn Abbas, kekufuran yang dimaukan oleh Allah dalam ayat ini bukan menurut pendapat kalian. هَذَا كُفْرٌ دُونَ كُفْرٍ. Kekafiran yang dimaukan dalam ayat ini adalah kafir, kekufuran yang bukan kekufuran, maksudnya kufur kecil. وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ كُفْرٌ لَا يَنْقُلُ عَنِ الْمِلَّةِ. Dalam riwayat yang lain dari Ibnu Abbas, kekafiran yang dimaukan adalah kekafiran yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Wa qad rawa hadha anhu tilamidatuh Kataus wa Ikrimah wa ghairihima. Dan tafsir ini telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas murid-muridnya seperti Tawus bin Kisan dan juga Ikrimah. Wa talaqahu anhu a'immatus sunnah. Dan para ulama sunnah telah mengambil atau menerima tafsiran ini dari Abdullah ibn Abbas. Kali Imam Ahmad wa Ishaq ibn Rahawai wa Abi Ubaid al-Qasim bin Salam wa ghairihim. Seperti Imam Ahmad dan juga Imam Abu Ubaid al-Qasim ibn Salam dan selainnya. Ishaq ibn Rahawai. Dan juga Imam Ishaq ibn Rahawai. Qala Shaykhul Islam wa taba'ahum ammatu ahli sunnah. Berkata Shaykhul Islam, dan keumuman ahli sunnah mereka mengikuti Abu Ubaidah bin Salam, murid-muridnya Ibnu Abbas pada penafsiran tersebut. ومثل استدلالهم في الآية الثالثة فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. Demikian pula istidlal orang-orang khawarij menggunakan firman Allah, yaitu Allah berfirman, maka sekali-kali tidak, mereka telah beriman sampai mereka menjadikan kamu sebagai hakim pada apa yang mereka perselisihkan. Qala Syekhul Islam Ibn Taymiyyah fi kitabih Minhajus Sunnah Nabawiyyah. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, beliau berkata dalam kitabnya Minhajus Sunnah Nabawiyyah. Wa ihtajjatil khawariju bihadihil ayah. Maka orang-orang khawarij mereka berhujjah dengan ayat ini. على تكفير ولاة الأمور الذين لا يحكمون بما أنزل الله. Untuk mengkafirkan penguasa-penguasa kaum muslimin yang mereka tidak berhukum dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. وذكر نحو هذا قبله الإمام ابن عبد البر رحمه الله. Dan الإمام ابن عبد البر sebelumnya telah menyebutkan semisal yang disebutkan oleh Syekhul Islam. ماذا لاحظتم في هذه الآيات؟ Kata Syekh, apa yang kalian cermati dari ayat-ayat ini? Ayat surat An-Nisa, fala warabbik la yu'minun. Yaitu ayat dalam surat An-Nisa, fala warabbik la yu'minun hatta yuhakimuk ila akhir. Wa ayat surat Al-Ma'idah. Dan ayat yang ada di dalam surat Al-Ma'idah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa'ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa'ulaika humul kafirun. Mada tulahidun? Apa yang kalian cermati dari ayat-ayat ini? إحدى الآيتين فيها نفي الإيمان. Salah satu dari ayat ini di dalamnya ada penafian tentang keimanan. ففهمت الخوارج نفيه بالكامل. Maka orang-orang khawarij mereka memahami yang dinafikan itu dinafikan secara keseluruhan. والآية الثانية فيها إطلاق الكفر إثبات الكفر. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Ayat yang kedua terdapat penetapan kekafiran bagi orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Aha. Waha wa fahimat minhu al-khawarij al-kufr al-akbar. Dan al-khawarij memahami ayat yang kedua ini yang dimaukan kekafiran adalah kekafiran yang besar. Wa qad dallat as-sunnah. Maka as-sunnah telah menunjukkan. Wa ijma' as-sahabah. Juga ijma' para sahabah. Wa ijma' a'immat as-sunnah ba'dahum. Dan juga kesepakatan para ulama sunnah setelah para sahabah. Ala khilaf qawli al-khawarij wa man wafaqahum. Mereka telah sepakat dengan apa yang menyelisihi pemikiran dan ucapan khawarij. Wa anna nafya al-iman fil ahadith wal-ayat. Bahwasanya penafian iman yang ada dalam ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yalzam minhu al-kufur al-akbar. Tidak melazimkan bahwasanya di situ ada kekafiran yang besar. Wala zawaluhu bil kulliyah. Dan tidak melazimkan penafian iman secara keseluruhan. وهذا يجعلني أذكر لكم باختصار بعض ما ورد في الأدلة. Maka yang seperti ini yang menjadikan saya akan menyebutkan kepada kalian secara ringkas apa yang datang dalam dalil-dalil. Min wasfil kabair wa murtakibiha bi awsafin. Dengan menyebutkan sifat-sifat dosa besar, pelaku dosa besar. Fahima minha al-khawarij al-ikhraj min ad-din bil-kulliyah wal-hukm bil-ridda. Yang mana al-khawarij mereka memahami dari sifat yang disebutkan dalam dalil ini bahwasanya pelaku dosa besar dia dikeluarkan dari Islam secara keseluruhan. Was-sahabatu was-salaf lam yafhamu dhalik. Sedangkan para sahabat dan para salaf mereka tidak memahami seperti yang dipahami oleh al-khawarij. النوع الأول ما وصفت فيه الذنوب بالكفر. Bentuk yang pertama yaitu kemaksiatan yang disifati dinamakan dengan kata kufur. كما في آية الحكم هذه. Seperti yang ada dalam ayat tentang hukum ini berhukum. وكما قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين. Sebagaimana pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti di dalam kitab الصحيحين. Hadith Ibn Mas'ud. Dari hadis Abdullah bin Mas'ud. Sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufur. Mencela seorang muslim adalah bentuk kefasikan dan memerangi dia adalah bentuk kekufuran. Wa fi sahihain 'an Ibn Umar qawluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam sahihain dari Abdullah bin Umar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqab ba'd." Dan Nabi, janganlah kalian kembali sepeninggalku menjadi kekafir kepada kekafiran. Sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lainnya. Nabi sahihain aydan qawluhu sallallahu alaihi wasallam kufurun tabarru'un min nasabin wa indaq. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sahihain merupakan bentuk sebuah kekafiran jika seseorang dia berlepas diri dari garis keturunannya dia. Wa fi riwayatin man intasaba ila ghairi abihi aw tawalla ghaira mawalihi faqad kafar. Di dalam sahihain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menisbatkan garis keturunannya kepada selain bapaknya atau menisbatkan dirinya yang bukan kepada mawaliya tuan dari budak, maka dia telah melakukan kekafiran. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم اثنتان في أمتي هما بها كفر. Dan semisal itu pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua perkara yang ada pada umatku, keduanya itu merupakan kekafiran. الطعن في الأنساب, yaitu sifat mencela garis keturunan manusia. والاستسقاء بالنجوم, atau perbuatan meminta hujan dengan bintang-bintang. ومن أشهر ذلك ما ورد في حديث النساء. Termasuk yang paling masyhur pada perkara ini adalah apa yang datang pada hadis tentang wanita. في صحيحين وغيرهما. Dalam صحيحين dan selainnya. يا معشر النساء تصدقنا. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hai para wanita bersedekahlah kalian. فإني رأيتكن أكثر أهل النار. Karena sesungguhnya saya melihat kalian adalah penghuni neraka yang paling banyak. قلنا بما يا رسول الله. Maka mereka bertanya, kenapa ya Rasul? قالت يكثرن اللعن ويكفرن. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian banyak mencela dan kalian banyak mengkafiri. فقيل يكفرن بالله. Maka mereka bertanya, apakah mereka kafir dengan Allah? قال يكفرن العشير أي الزوج وإحسانه. Kata Nabi, bukan, tetapi mereka mengkafiri, mengingkari suami mereka dan kebaikan suami mereka. Law ahsana ila ihdahunna ad-dahra kullah. Kalau seandainya seorang suami berbuat baik kepada istrinya setahun lamanya. Thumma ra'at minhu shay'an qalat ma ra'aytu minka khairan qat. Kemudian wanita itu mendapati kekurangan satu dari suaminya, maka dia mengatakan, kami tidak pernah berbuat baik. وكذلك أحاديث أخرى وآثار عن الصحابة. Demikian pula hadis-hadis yang lainnya dan juga athar-athar dari para sahabat. فيها إطلاق الكفر على المعاصي. Yang mana mereka menggunakan kata kufur digunakan kepada kemaksiatan. وهو كفر دون كفر لا ينقل عن الملة. yaitu kata kekafiran yang bermana kekafiran kecil yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Hakadha fahimahu as-sahabatu was-salaf. Seperti ini yang dipahami oleh para sahabat dan para salaf. Wa mithluhu lafdhu asy-syirk. Demikian pula lafaz atau kata kesyirikan. Fasyirku minhu akbar wa minhu asghar. Kata kesyirikan itu ada yang bermana kesyirikan besar, ada yang bermana kesyirikan kecil. Kaqawlihi sallallahu alaihi wasallam fi hadith Ibn Umar, man halafa bighairillah faqad kafara au asyrak. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Umar, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah maka dia telah kafir atau dia telah melakukan kesyirikan. Bahwa al-kufru wa syirkul asghar. Maka yang bermakna di sini adalah bermakna kekafiran kecil dan bermakna kesyirikan kecil. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam akhwafu ma akhaf ala ummati asy-syirkul asghar. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perkara yang paling aku takutkan atas umatku adalah kesyirikan yang kecil. Qalu ma huwa ya Rasulullah? Qala ar-riya. Mereka bertanya, apa kesyirikan kecil ya Rasulullah? Rasul mengatakan yaitu sifat riya. ومثله حديث قتيلة الجهنية قتيلة بن صيفية بنت صيفية الجهنية. Demikian pula seperti dalam hadis Qutailah ibn بنت صيفية بنت صيفية الجهنية. كما رواه النسائي وغيره. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan yang lainnya. أن رجلا من اليهود جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم وإلى أصحابه إنكم تشركون وتنددون. Ada seorang Yahud datang kepada Nabi SAW dan para sahabatnya. Kemudian dia berkata, sesungguhnya kalian telah melakukan kesyirikan dan telah menjadikan tandingan bagi Allah. Tunadiduna yataj'aluna lillahi nidda. Kalian menjadikan bagi Allah tandingan. Qala taquluna wal ka'bah wa taquluna ma syaa Allah wa syaa Muhammad. Yaitu ucapan kalian ketika bersumpah, wal ka'bah demi ka'bah, dan juga ucapan kalian apa yang dimaukan oleh Allah dan apa yang dimaukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa nahahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yaqul an yahlifu bil ka'bah wa an yaqul bal naqul wa rabbil ka'bah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat kalau bersumpah jangan mereka mengatakan wal ka'bah, tetapi mereka mengatakan dan demi Tuhan ka'bah. Wa nahahum an yaqulu ma syaa Allah wa syi'ta walakin yaqulun ma syaa Allah tsumma syi'ta. Dan Rasul melarang para sahabat mengatakan masya Allah wa syi'ta, akan tetapi hendaknya mereka mengatakan masya Allah summa syi'ta. Fasyirku fi hadhihi al-ahadith syirkun asghar. Maka kata-kata atau lafaz kesyirikan pada hadis-hadis ini itu bermakna kesyirikan asghar. Kama taqaddama fi an-naw' al-awwal huwa al-kufur. Sebagaimana telah lewat pada bentuk yang pertama yaitu tentang kata kekafiran. An-naw' al-thalith. Bentuk yang ketiga, nafiyul iman, yaitu dengan lafaz menafikan keimanan. La nafiyul iman, ma fi munafiqan, ish munafiqan? Munafikan. Ha, ada nafi. Munafian, ya tayyib, jazakallah khair. Asif, a'tadhir. Tayyib. Kama fi qawlihi fala wa rabbika la yu'minun. Seperti dalam firman Allah azza wa jalla, maka sekali-kali tidak mereka tidak beriman. Al-Khawarij fahimu minhu nafi asl al-iman bil-kulliyah. Al-Khawarij memahami dari ayat ini yaitu penafian terhadap iman secara keseluruhan. Wa kafaru man fa'ala dhalik. Mereka mengkafirkan orang yang melakukan perkara tersebut. Wa qad jaa fi al-ahadith, afwan, wa qad jaa fi qawli Allah azza fi qawli an-nabi alaihi salatu wasalam la tarji'u ba'di kuffara. Dan telah datang dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian kembali kepada perbuatan-perbuatan kufur. Wa qawlu qitaluhu kufur. Dan juga pada ucapan Nabi, memerangi seorang muslim itu merupakan satu bentuk kekufuran. Min al-adilla ala anna al-murad al-kufra al-asghar alladhi la yukhrij min al-islam. Ini termasuk dalil-dalil yang menunjukkan kekafiran ini kekafiran kecil yang tidak mengeluarkan dari Islam. Qauluhu tabaraka wa ta'ala fi surat al-hujurat. Termasuk juga firman Allah dalam surat al-hujurat. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu. Dan jika ada dua kelompok dari kalangan orang-orang yang beriman yang saling berperang, saling serang menyerang. Fasammahum mu'minin ma'a wujudi kabiratil iqtital. Allah namakan mereka orang-orang beriman padahal ketika itu mereka melakukan perkara yang mereka melakukan saling menyerang yang itu merupakan bentuk kekafiran. Wa qala fa aslihu baina akhawaykum. Kemudian Allah berfirman, maka damaikanlah di antara kedua saudaramu. Fasamma ta'ifatain al-muqtatilatain ikhwatan. Allah menamakan dua kelompok yang saling berperang ini sebagai orang yang bersaudara. Wa qala fi awliya'i damil maqtul ma'al qatil. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. La qaul Allah. Wa qala Allah azza wa jal. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang wali dari seseorang yang terbunuh, maka barang siapa yang diberikan maaf, فَجَعَلَ الْقَاتِلْ أَخًا لِأَوْلِيَاءِ الدَّمْ أَقْرِبَاءَ الْمَقْتُولِ. Dalam ayat ini Allah menjadikan bahwasanya yang membunuh itu merupakan saudara bagi keluarga orang yang dibunuh olehnya. فَلَمْ يُخْرِجْهُ مِنَ الْإِسْلَامِ بِالْكُلِّيَّةِ. Allah tidak mengeluarkan orang yang membunuh ini dari Islam secara keseluruhan. وَلَكِنْ هَذِهِ الْكَبَائِرْ مِنْ شُعَبِ الْكُفْرِ وَشُعَبِ الشِّرْكِ. Akan tetapi dosa-dosa besar ini termasuk dari cabang-cabang kekafiran dan kesyirikan. وَلَيْسَ مَنْ وَقَعَ فِي شُعَبِةٍ أَوْ أَكْثَرْ يَكُونُ كَافِرًا. Dan bukan maknanya orang yang terjatuh pada satu cabang dari cabang-cabang kekafiran kemudian dia otomatis menjadi kafir. Hatta ya'tiya bi aslil kufri wa aslil syirk. Sampai dia melakukan asal kekafiran dan asal kesyirikan. Kama anna at-ta'at min syu'abil iman. Sebagaimana ketaatan-ketaatan itu merupakan cabang-cabang dari keimanan. Falau atar rajul bi syu'abin katsira min al-iman wa huwa lam ya'ti bi aslihi min al-iman billahi wa rasulihi lam yuqbal. Jika seseorang dia beramal dengan sekian banyak cabang dari cabang-cabang keimanan tetapi dia tidak melakukan tidak beriman dengan asal keimanan maka amalannya tidak akan diterima oleh Allah. Wa lam yakun bidzalika muslima hatta ya'ti bi aslil iman. Dan dengan cabang-cabang keimanan tersebut yang dia amalkan, tidak dikatakan dia seorang muslim sampai dia datang, dia mengamalkan asal daripada keimanan. Hada aslun muhimmun min usuli ahli sunnah fi bab takfir. Ini merupakan asal atau pokok pondasi prinsip pada pembahasan al-iman dan pembahasan pengkafiran. Wa huwa anna lil kufri wa syirki syu'aba kama anna lil imani syu'aba. Bahwasanya kesyirikan dan kekafiran itu memiliki cabang-cabang sebagaimana keimanan itu juga memiliki cabang-cabang. Dzakara hadzal ashl adadun min al-a'immah minhum Ibnu al-Qayyim fi kitabih Tarikh as-Salat wa hukm tarikiha. Prinsip ini disebutkan oleh sebagian ulama di antaranya Al-Imam Ibnu al-Qayyim dalam kitabnya yang berjudul Tarikus Salat, orang yang meninggalkan salat dan hukum orang yang meninggalkan salat. Wal-Allamah Abdul Latif ibn Abdul Rahman ibn Hasan al-Syeikh di kitabihi Al-Dawabit fi Takfir. Dan juga disebutkan oleh Al-Allamah Abdul Latif ibn Abdul Rahman ibn Hasan pada kitabnya Dawabit, aturan-aturan pengkafiran. Tubi'a bihada lismi. Yang mana buku ini dicetak dengan judul tersebut. Wa ghairihim min ahli al-ilm. Demikian pula selain dari mereka dari kalangan ahlul ilm. Al-an narji' ila an-naw' ats-tsalits mimma wusifat bihi adh-dhunub. Maka sekarang kita kembali kepada bentuk yang ketiga yaitu apa yang disifatkan terhadap dosa-dosa besar. Nafyul iman 'an murtakibiha. Yaitu penafian keimanan dari orang yang melakukan dosa besar. Kama fi ayatin nisa fala wa rabbika la yu'minun. Naam. Sebagaimana dalam ayat dalam surat An-Nisa maka tidak dengan demi Rabbmu mereka tidak beriman. Faqad jaa'a fi sunnah ahaditsu katsira jiddan. Dan telah datang di dalam as-sunnah hadis-hadis yang banyak sekali. Fiha nafyul iman 'an man irtakaba al-kabira. Yang di dalamnya ada penafian terhadap keimanan orang yang dia melakukan dosa besar. Al-khawarij ka'adatihim fahimu minha at-takfir wa nafi asl al-iman bil kulliyah. Orang-orang Khawarij mereka memahami dari hadis-hadis tersebut yaitu penafian asal iman dan mereka menghilangkan keimanan secara keseluruhan. Wa ammal murji'ah fa harrafuha. Adapun Murji'ah, maka mereka memalingkan makna dari penafian iman tersebut. Wa ahlus sunnah qalu al-imanul manfi huwal kamil al-wajib. Adapun ahlus sunnah, maka mereka berpendapat bahwasanya iman yang dinafikan atau yang ditiadakan adalah yang dinafikan kesempurnaannya saja. Wa baqiya 'inda murtakibi al-kaba'ir aslul iman. Adapun pelakunya, pelaku dosa besar, tetap dia masih memiliki asal keimanan atau dasar keimanan. Wa in kana qad dhahaba 'alaihim kamaluhu wa haqiqatuhu lam yuhaqqiquhu. Walaupun dia pelaku dosa besar telah kehilangan kesempurnaan keimanan. Faman lam yuhaqqiq al-iman yakunu imanuhu naqisan. Barang siapa yang tidak mentahqiq mewujudkan keimanan, maka keimanannya itu dikatakan iman yang kurang. وَمَنْ حَقَّقَ الْإِيمَانِ فَإِيمَانُهُ كَامِلٌ. Dan barang siapa yang betul-betul mentahkik mewujudkan keimanan, maka dikatakan keimanannya telah sempurna. كَيْفَ يُحَقِّقُ الْإِيمَانِ. Bagaimana seseorang mentahkik atau mewujudkan keimanan? أَنْ يَفْعَلَ مَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ كُلَّهُ وَيَتْرُكُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ. Itu dengan cara dia melakukan apa yang Allah wajibkan atasnya dan dia meninggalkan apa yang Allah larang darinya. Qala tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukirallahu wajilat qulubuhum. Hanyalah dikatakan orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang jika disebutkan nama Allah maka hati mereka bergetar. Wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka keimanan mereka akan bertambah. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Yaitu orang-orang yang mereka mendirikan solat dan mereka mengeluarkan zakat. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang yang mukmin sebenarnya. Ai haqqaqul iman al kamil. Yaitu mereka mewujudkan keimanan yang sempurna. Wa qala tabaraka wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi. Hanyalah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Thumma lam yartabu. Kemudian mereka tidak ragu dalam keimanan mereka. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Dan mereka berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa-jiwa mereka. Ulaika humus sadiqun. Mereka lah orang-orang yang jujur. Walaysa ma'nahu an laman lam yujahid sara kafiran murtadda. Bukan bermakna bahwasanya seseorang yang tidak melakukan jihad dia menjadi kafir yang murtad. Kama tafhamuhu al-khawarij wa amsaluhum. Sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang khawarij dan yang semisalnya. Faqauluhu fala wa rabbik la yu'minun. Maka ucapan firman Allah azza wa jalla maka tidak demi Rabbmu mereka tidak beriman. Mithluhu wa min hadzal bab. Yang semisal dengannya dan dalam bab ini. Qaulur Nabi sallallahu alaihi wasallam wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min. Tiga. Semisal dengan ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam demi Allah seseorang tidak beriman demi Allah seseorang tidak beriman sebanyak tiga kali. Qalu man huwa ya Rasulullah qad khaba wa khasir. Para sahabat mengatakan siapa dia ya Rasulullah sungguh dia telah merugi. Qala man la ya'man jaruhu bawa'iqah. Yaitu orang yang dikatakan tidak beriman, orang yang tetangganya tidak selamat dari gangguannya. Wa sahihain min hadis Abi Hurairah qala sallallahu alaihi wasallam. Dalam sahihain dari hadis Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang yang berzina dikatakan dia beriman ketika dia melakukan perzinahan. Wala yashrabul khamr hina yashrabuha wa huwa mu'min. Dan seseorang tidak dikatakan beriman ketika dia minum khamr saat dia minum khamr. Wala yasriqus sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Dan seorang pencuri tidak dikatakan beriman ketika dia mencuri. Ila akhiril hadis. Sampai akhir hadis. Hadzal iman al kamil al wajib. Maka ini adalah keimanan yang sempurna yang wajib. وليس فيه أن من فعل ذلك كان كافرا. Bukan makna dalam hadis ini bahwasanya barang siapa yang melakukan dosa-dosa tadi menjadi kafir. فإن الله تعالى قد شرع لهذه الذنوب الحدود. Maka sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah membuat hukum-hukum terhadap dosa-dosa, ini hukum had. Wal hudud kaffaratun li ahliha. Sedangkan kita tahu bahwasanya hukum-hukum had itu merupakan penebus dosa, penggugur dosa terhadap para pelakunya. Walau kanu bihadhihi al-kaba'ir murtaddin 'anil Islam bil kulliyah. Kalau seandainya pelaku-pelaku maksiat tadi dia menjadi kafir, menjadi murtad secara keseluruhan, da amara biqatlihim. Maka pasti Allah akan memerintahkan agar mereka dibunuh. Wa fi sahihaini min hadits Ubadah bin Shamit. Dan di dalam sahihain dari hadis Ubadah bin Shamit, lamma bay'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, tatkala Ubadah memberikan bai'at kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bay'ahum ala alla yushriku billahi syai'a, maka di antara bai'atnya agar mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Wa dzakara az-zina wa dzakara ghayraha min al-kaba'ir. Kemudian beliau menyebutkan zina dan menyebutkan beberapa dosa besar. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam fi akhirih. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata di akhir hadisnya, "Faman la ilaha illallah. Faman ata min dzalika syai'a." Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa yang melakukan satu dari dosa-dosa itu, fa uqima alaihi al-had fid dunya, kemudian ditegakkan baginya hukum-hukum had di dunia ini, bahwa kafaratun lah, maka hukum had itu menjadi penggugur bagi dosanya tersebut. Man ata min dzalika syai'an fasatara Allahu alaihi, namun barang siapa yang melakukan satu dari dosa-dosa tadi kemudian ditutup oleh Allah azza wa jalla, fahuwa ila Allah in syaa'a 'afa 'anhu wa in syaa'a 'adzaba, maka urusannya dosanya ini kembali kepada Allah, kalau Allah mau Allah ampuni, kalau tidak Allah akan siksa dia. Wa qawluhu ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha', dan firman Allah azza wa jalla, Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi orang yang Allah kehendaki. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Demikian pula semisal sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang tidak dikatakan beriman sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. المراد بذلك نفي الإيمان الواجب الكامل. Yang dimaksud di sini adalah penafian. Yang dimaksud di sini adalah penafian, yaitu menafikan kesempurnaan iman. وَمِثْلُهُ نَفْيُ الدِّينِ, dan demikian pula datang dengan lafad penafian agama. كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَا دِينَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada agama bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah. An-naw' ar-rabi', bentuk yang keempat, wa ma'adh-dhunub al-mawsufa bin-nifaq, yaitu pensifatan dosa-dosa dengan kata kemunafikan. Fa inna an-nifaqa 'inda ahli as-sunnati was-salaf qisman, maka menurut para salaf dan para ulama, kata kemunafikan ini juga terbagi menjadi dua. Nifaqun akbar, kemunafikan yang besar. Ashabuhu khaliduna mukhalladuna fi ad-darki al-asfali min an-nar, para pemilik kemunafikan ini mereka kekal di dalam neraka Allah azza wa jalla selama-lamanya. Hadha an-nifaq huwa ibtanul kufri al-akbar wa idharul islam. Kemunafikan besar ini adalah maknanya dia menyembunyikan kekafiran besar dalam dirinya, sedangkan dia menampakkan di depannya keislaman. وَالنَّوْعُ الثَّانِ مِنَ النِّفَاقِ, bentuk yang kedua dari kemunafikan, نِفَاقٌ أَصْغَرْ, yaitu kemunafikan yang kecil. وَيُسَمَّى نِفَاقْ عَمَلْ, atau diistilahkan juga dengan kemunafikan amali. كَمَا وَرَدَ فِي الْأَحَادِيثِ, sebagaimana yang telah datang dalam hadis-hadis. Fi sahihaini an Abi Hurairah qala sallallahu alaihi wasallam, dalam sahihain dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi thalath, tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Idza haddatha kadzab, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza tumina khan, yaitu jika dia berkata dia pasti berdusta, jika dia berjanji maka dia melanggar janjinya, jika dia diberikan amanah maka dia akan berkhianat terhadap amanah tersebut. Wa fi hadits Abdullah bin Amr fi sahihain, dan dalam hadis Abdullah bin Amr di dalam sahihain, wa Tirmidzi wa ghairihim, juga indah Tirmidzi dan selainnya, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa, ada empat sifat yang barang siapa empat sifat itu ada padanya maka dia dikatakan orang munafik yang murni. Ay khalusa lahu nifaqul amal, yaitu murni pada kemunafikan amalnya. Wa man kanat fihi khaslatun minha kanat fihi khaslatun min an-nifaq hatta yada'aha, dan barang siapa yang ada padanya satu kemunafikan maka dia mempunyai sifat dari sifat-sifat kemunafikan sampai dia meninggalkannya. Idza haddatha kadzab, yang pertama jika dia berkata dia dusta. Wa idza khasama fajar, jika dia bertikai maka dia melakukan kefajiran pada pertikaian perselisihannya. Wa idza tumina khan, jika dia diberikan amanah dia berkhianat. Wa idza ahada ghadar, dan jika dia melakukan perjanjian maka dia pasti melanggar perjanjiannya. Wa mithlu qawlihi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula semisal sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsaru munafiqi ummati qurra'uha, kebanyakan munafik dari kalangan umatku adalah para pembaca Al-Qur'an. Wa mithlu qawli Abi Darda radhiyallahu anhu, demikian pula semisal ucapan Abu Darda radhiyallahu anhu, inna awwala nifaqil mar' ta'nuhu 'ala umara'ih, sesungguhnya awal kemunafikan seseorang adalah celaan dia terhadap penguasanya. Wa ghairi dhalika mimma warada min sifatil munafiqin, dan selainnya dari dalil-dalil yang menjelaskan tentang sifat-sifat orang-orang munafik. Idza waqa'at min al-muslim fa huwa nifaqu 'amal, jika seorang muslim melakukannya maka dikatakan ini merupakan kemunafikan amali. La munafiq nifaqan akbar yukhrijuhu min al-millah, bukan dikatakan kemunafikan besar yang mengeluarkan dia dari Islam. An-naw'ul khamis, bentuk yang kelima, al-bara'atu min ashabiz dzunub, yaitu bentuk dengan pensifatan berlepas diri dari pelaku-pelaku dosa. Sawa'an bilafdhil bara'ah, apakah dengan kata al-bara'ah berlepas diri, au bilafdh laysa minna, atau dengan kata bukan dari golongan kami. قال الله عز وجل, الله سبحانه وتعالى berfirman, إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاء لست منهم في شيء, sesungguhnya orang-orang yang mereka memecah belah agama mereka kamu ya Muhammad bukan termasuk dari mereka. فبرأ الله نبيه من أصحاب البدع والأهواء كالخوارج ونحوهم, maka Allah subhanahu wa ta'ala mensucikan nabinya dari kelompok-kelompok yang berpecah tadi. Walaysa hadza takfiran lahum, dan ini bukan bermakna pengkafiran terhadap mereka ahlul bidah. Wa qala Abu Musa, berkata Abu Musa radhiyallahu anhu, inni abra'u mimman bari'a minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya saya berlepas diri dari apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'a min al-haliqah allati tahliqu sha'raha 'inda al-musibah. Kata Abu Musa, Rasulullah berlepas diri dari orang yang mencukur rambutnya ketika terjadi musibah. Was-saliqah allati tarfa'u sawtaha wa surakhaha 'inda al-musibah. Dan Rasulullah SAW berlepas diri dari wanita yang suka berteriak histeris ketika ada musibah. وَالشَّاقَّةَ الَّتِي تَشُقُّ ثِيَابَهَا عِنْدَ الْمُصِيبَةِ, dan Rasulullah SAW berlepas diri dari orang yang merobek pakaiannya ketika terjadi musibah. هذه الأفعال من الكبائر تنافي واجب الصبر, maka perbuatan-perbuatan dosa besar ini dia bertentangan menafikan kesempurnaan iman dan kesabaran terhadap musibah. Walaysa ma'na bara'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam minha al-kufur al-akbar, berlepas dirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari dosa-dosa ini bukan bermakna bahwasanya dosa ini merupakan dosa dari jenis kekafiran besar. Wa an-naw'u ats-tsani min al-bara'ah ma ja'a bilafd laysa minna, bentuk yang kedua dari laisa minna min al-bara'ah, Bentuk yang kedua dari berlepas diri adalah yang datang dengan lafaz bukan dari golongan kami. Mithlu qawlihi sallallahu alaihi wasallam, man halafa bil amanah falaysa minna. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersumpah dengan amanah, demi amanah, maka bukan dari golongan kami. Wa man khabbaba imra'atan ala zawjiha ay afsada bainahuma falaysa minna. Barang siapa yang berusaha merusak hubungan suami istri seseorang, maka bukan dari golongan kami. Wa man ghashshana falaysa minna. Barang siapa yang menipu kami, maka bukan termasuk dari golongan kami. وَمَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا. Barang siapa yang dia membawa pedangnya untuk mengancam kami, bukan dari golongan kami. وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا. Bukan termasuk dari golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil kami dan tidak menghormati orang-orang tua di antara kami. وَأَمْثَالُ هَذِهِ الْأَحَادِثِ. Dan semisal dari hadis-hadis ini banyak. فهذه لا تدل على الكفر الأكبر والخروج من الإيمان بالكلية. Maka hadis-hadis ini tidak menunjukkan bahwasanya seseorang dia keluar dari keislaman secara keseluruhan dan menafikan keimanannya. بإجماع أهل السنة. Ini berdasarkan kesepakatan Ahlus Sunnah. النوع السادس. Bentuk yang keenam. سادس. إيه بس أنا أبغى أذكر شنو الأحاديث. بقي نوعان أو ثلاثة لكن أخشى الإطالة، نكتفي بهذه الأنواع الآن. إلى أمثال هذا مما ورد في النصوص مما لا يدل على الكفر. Kata beliau masih ada dua atau tiga bentuk lagi. Al-kufr al-akbar yani. Biar tidak panjang, kata beliau, ini menunjukkan bahwasanya tidak menunjukkan, lafaz-lafaz tadi tidak menunjukkan kekafiran besar. Wa hadha bi ijma'i ahli sunnah. Dan ini sesuai dengan kesepakatan ahli sunnah. La yakhtalifuna fi syai'in min dhalik. Ahli sunnah tidak berselisih pada satu pun dari pembahasan-pembahasan tadi. An-naw'ul awwal wa huwa ma utliqa 'alaihi al-kufr. Bentuk yang pertama yang diitlakan padanya kata kekafiran. Ikhtalafu fi syai'in wahid. Mereka cuma berselisih pada satu permasalahan padanya. Hal al-kufr al-madhkur, al-kufr al-akbar, am al-kufr al-asghar. Apakah kekafiran yang disebutkan dalam dalil-dalil itu kekafiran besar ataukah kecil? Ba'da ittifaqihim anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam sammahu kufra. Setelah mereka bersepakat bahwasanya Nabi menamai perbuatan itu perbuatan kufur. Ha, ma huwa hadha? Ma perkara apa ini yang dimaukan? Al-ahadith fi tarki shalah. Yaitu hadis-hadis yang berbicara tentang orang yang meninggalkan salat. Kata kufur di dalamnya itu ada perselisihan di antara para ulama. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjanjian antara kami dengan mereka yaitu adalah perkara salat. Barang siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kafir. Wa bainar rajuli wal kufri aw asy-syirki tarkus shalah. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembatas antara seseorang, antara keislaman seseorang dengan kekafirannya adalah meninggalkan salat. Fa dhahaba ba'dhu al-a'imma min ahli as-sunnah ila anna al-kufra huna khassa kufrun akbar. Sebagian ulama mereka berpendapat bahwasanya khusus pada hadis-hadis ini yang dimaukan adalah kekafiran besar. Wa qala fariqun akhar min ikhwanihim ulama as-sunnah. Dan sebagian ulama sunnah yang lainnya mereka berpendapat, balil kufur fi ahadith tarka as-salah mithlu al-kufri fi baqi al-ahadith. Bahwasanya lafaz atau kata kekafiran pada pembahasan orang yang meninggalkan sholat itu sama dengan kata kekafiran pada dalil-dalil yang ayat-ayat dan hadis-hadis yang lainnya. Fahuwa kufrun duna kufrin. Yaitu kekafiran kecil. Wahadihi mas'alah ikhtalaf fiha ahlus sunnah. Masalah ini, masalah kufur pada pembahasan sholat, ahlus sunnah mereka berselisih pendapat padanya. Wa nuqila ikhtilafuhum fiha fi kutubil aqaid wa ghairiha. Dan perselisihan mereka dinukil pada buku-buku akidah dan yang lainnya. Kama dzakara al-khilaf bainahum fiha al-Imam Muhammad bin Nashr al-Marwazi fi kitab Ta'zim Qadr as-Salah. Sebagaimana Al-Imam Abu Nasr Al-Marwazi menukil perselisihan mereka pada pembahasan orang yang meninggalkan sholat ini pada buku Ta'zimus Shalah, pengagungan terhadap permasalahan sholat. Wal-Imam Abu Bakar Al-Ismaili fi i'tiqadi ashabil hadith. Dan Imam Abu Bakar Al-Ismaili dalam kitabnya i'tiqad ashabul hadith. Wal-Imam Abu Uthman As-Sabuni fi kitabnya aqidat as-salaf ashabil hadith. Demikian pula Imam Abu Uthman As-Sabuni. Imam Uthman As-Sabuni dalam kitabnya Aqidah Ashabul Hadis. Ismail ibn Abdurrahman As-Sabuni Al-Shafi'i. Ismail ibn Abdurrahman As-Sabuni Al-Shafi'i. Al-Mutawaffa sanat 449 lil-Hijrah. Yang beliau meninggal pada tahun 449 Hijriah. Nah. وكذلك وقال انهم لم يختلفوا في شيء من الا هذا. Beliau berkata ahlu sunnah tidak berselisih pada kata kekafiran pada nas-nas syariat kecuali pada pembahasan salat. Mimma warada bi lafdhil kufur. Yang datang dengan lafaz-lafaz kufur kekafiran. Wahakadha al-Imam al-Hafiz Abu Umar ibn Abdul Barr fi at-tamhid. Demikian pula disebutkan dinukil oleh al-Imam Ibnu Abdul Barr dalam kitabnya at-tamhid. Dzakara al-khilafa bainahum. Beliau menyebutkan perselisihan di antara ahlu sunnah. Qal wa dhahaba ta'ifatun min ahli al-hadith wa sunnah. Beliau mengatakan maka sebagian ulama dari kalangan ahlu hadis dan sunnah mereka berpendapat. Mimman yaqul innal iman qawlun wa amal. Yaitu orang-orang yang mereka berkeyakinan bahwasanya keimanan itu adalah ucapan dan amalan. Ila adami takfiri tarik as-salah wa ikhrajihi min al-islam bil kulliyah. Mereka berpendapat bahwasanya orang yang meninggalkan salat tidak dikafirkan dan tidak dikeluarkan keseluruhan dari agama Islam. Wa anna al-kufr al-warid fi hadhihi al-ahadith kal-kufr fi ghairiha min al-adillah. Bahwasanya kata kafir, kekafiran pada hadis tentang orang yang meninggalkan salat sama dengan kata kekafiran pada nas-nas yang lainnya. Ba'da ma'rifatika hadha, madha tastafid min hadhihi al-ma'rifah? Setelah kamu mengetahui apa yang telah kita sebutkan, yang telah berlalu, apa yang kamu ambil faedah darinya? Al-faedah al-ula. Faedah yang pertama. Antatlub at-tarjih bid-dalil. Kamu ketika ingin menguatkan sebuah pendapat, kamu harus kuatkan dengan dalil. Wa in ikhtalaftum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Allah berfirman jika kalian berselisih tentang sesuatu maka kembalikan kepada Allah dan kepada Rasul. Wa qad istadalla al-a'immah alladhina la yarawna kufr tarik as-salah. Maka para ulama yang mereka berpendapat tidak mengkafirkan orang yang tidak menegakkan salat mereka beristidlal bi al-ahadith allati warada fiha wasful kufr wa la yukhrij min al-millah. Mereka telah beristidlal dengan kata kekafiran yang datang di dalam nas-nas ayat dan juga hadis yang maknanya bukan kekafiran besar. Wabi ahadith as-syafa'ah al-mutawatirah as-sharihah. Dan juga mereka berdalilkan dengan hadis syafa'ah untuk tidak mengkafirkan orang-orang yang tidak menegakkan salat. Qalu wa wasfu at-tarki bil-kufur. Mereka mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan salat disifati dengan kata kekafiran. Lam yarid illa fi shalah. Tidak datang dalam nas kecuali di dalam pembahasan salat. Amma wasful af'al. Nahnu qulna al-iman fi'lu tark. Adapun mensifati perbuatan melakukan sesuatu, al-af'al warada wasfuha bil kufr fi kathir min al-ahadith. Melakukan sesuatu, yaitu sesuatu yang diharamkan, itu datang pensifatannya dengan kata kekafiran banyak di dalam hadis. Wa in kana kufran asghar. Walaupun itu kekafiran kecil. Lakin at-turuk. Adapun perbuatan meninggalkan perkara-perkara yang wajib. Lam yarid fil ahadith man taraka kadha faqad kafar. Tidak datang di dalam hadis barang siapa yang meninggalkan ini maka dia kafir. Barang siapa meninggalkan ini dia kafir. Illa salah. Kecuali pada pembahasan orang yang meninggalkan salat. Allahumma sayyiban nafi'ah. Masya Allah. Masya Allah. Allahumma barik. Masya Allah. Barik. La ilaha. Wa yunazzilu al-ghaytha wa yanshuru rahmatah. Ma yaftahillahu linnas min rahmatin. Fala mumsika laha. Wa ma yumsik. فلا مرسل له من بعده الرحمة هنا المطر apa yang Allah subhanahu wa ta'ala bukakan berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang bisa menahannya. Dan apa yang Allah tahan berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang bisa mengirimnya. Rahmat di sini yang dimaksud adalah hujan. As'alullah an yarzuqakum wa tughayyiru hadha as-saqf. Kata saya, mudah-mudahan Allah berikan rezeki untuk kalian biar bisa ganti ini atapnya. Karena nuzul al-matar alaih yaqta'u as-saut tamaman. Karena kalau datang hujan suaranya enggak kedengaran. Allahumma barik. Kalim al-ladzi al-mutabi'in fil qad. Kata saya, kita istirahat dulu sedikit sampai hujannya reda baru kita lanjut. Ajabtu anhu al-'am al-madhi, dzakartuha. Lakin udid insyaallah. Tayyib. Tafadhalu. Barakallahu fikum. طيب silakan masuk kita lagi. Naam, suara al-matar qad khaffa insyaallah. Hatta nukmila hissatana hadhih. Tafadhalu jami'an ikhwah fil kharij. Yang di luar diharapkan masuk. Taqarabu huna ba'idan min al-matar hadha. Ta'alu huna. Bada yasqut shu. Qurbu taqarabu la bas ta'alu. عشان المطر ينزل هناك. نعم. كذلك الذين في الأخير تفضلوا. يا من دي بلاكان دي harapkan maju. Biar suaranya biar kedengaran jelas. أعود إلى المسألة. Maka kata Syekh, kita kembali kepada permasalahan. كما تقدم في كلام هؤلاء الأئمة. Sebagaimana yang telah lewat pada ucapan-ucapan para ulama ini, annam lam yakhtalifu illa fi hadha at-tark fi shalah. Mereka tidak berselisih tentang kata kufur kecuali pada pembahasan orang yang meninggalkan salat. Wa ayyul kufrayni maqsudun fiha. Dan kekafiran apa yang dimaksudkan dalam lafaz ini? Fa qulna nastafid أولا أن ما اختلف فيه نطلب فيه الراجح بالدليل. Dan kita telah mengambil faedah bahwasanya apa yang diperselisihkan pada pembahasan seperti ini, maka untuk menguatkan sebuah pendapat kita harus mencari dalil. الثاني أن اختلاف أهل السنة فيها بين خطأ وصواب. Dan bahwasanya perselisihan Ahlus Sunnah pada perkara ini hanyalah sebatas mana yang benar, mana yang salah. فَمَنْ رَأَى كُفْرَهُ وَرَأَى خَطَأَ مَنْ لَمْ يُكَفِّرْهُ لَمْ يَصِفْهُ بِبِدْعَةٍ كَالْإِرْجَاءِ. Barang siapa yang dia berpendapat bahwasanya orang yang meninggalkan sholat dia kafir, maka dia tidak kemudian membid'ahkan para ulama atau orang-orang yang berpendapat orang yang tidak mengerjakan sholat tidak kafir. Dan tidak mensifati mereka dengan kata irja. وَمَنْ لَمْ يَرَى كُفْرَهُ اِعْتِمَادًا عَلَى مَا تَقَدَّمْ مِنَ الْأَحَادِيثِ. Dan barang siapa sebaliknya yang berpendapat orang yang meninggalkan sholat tidak kafir karena bersandar kepada dalil-dalil yang telah disebutkan. خَطَّأَ أَخَاهُ الَّذِي يُكَفِّرْ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ كُفْرًا أَكْبَرْ. Maka dia menilai bahwasannya saudaranya telah keliru ketika mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat. وَرَدَّ هَذَا الْقَوْلِ. Dia membantah pendapat tersebut. وَلَمْ يَصِفْهُ بِالْبِدْعَةِ كَالْخَوَارِجِ. Dan namun dia tidak mensifati saudaranya itu dengan kata bid'ah seperti mengatakan dia khawarij. الْأَمْرُ الثَّالِثِ. Faedah yang ketiga. أَنَّ وَجُودَ هَذَا الْإِخْتِلَافِ بِنْ أَئِمَّةِ السُنَّةِ. Bahwasanya adanya perselisihan seperti ini dari kalangan ulama sunnah. مما يدل على أن ما يذكر من إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة إجماع غير صحيح. Menunjukkan bahwasanya apa yang dinukil disebutkan bahwasanya para sahabat mereka telah bahwasanya orang yang meninggalkan solat itu kafir itu merupakan kemungkinan ijma yang tidak benar. ما إذا أريد به إطلاق الكفر عليه. Adapun jika ijma sahabat itu dimaukan adalah kata kufur yang diitlakan pada hadis-hadis tersebut. Ala tarkis salah. Terhadap orang yang meninggalkan solat. Fayusallamu dhalika. Maka bisa diterima nukilan tersebut. ويبقى الخلاف في هذا كالخلاف في الأحاديث أي الكفرين مقصود. Dan tinggal perselisihan dalam permasalahan ini sama dengan perselisihan yang lainnya, apakah kekafiran akbar atau kekafiran asghar kecil. ولهذا الإمام الواحد قد تجد له قولين في المسألة. Oleh karena itu kamu dapati ada satu ulama dia mempunyai dua pendapat pada permasalahan ini, hukum meninggalkan salat. فمثلا الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة. Contohnya Imam Ahmad bin Hanbal, imamnya para Ahlus Sunnah. Di kitabih Usul As-Sunnah, dalam kitab beliau Usul As-Sunnah, wa taba'ahu al-Imam Ali bin al-Madini huna. Dan diikuti oleh al-Imam al-Madini dalam tulisan ini. Zahiru kalamih takfiruhu al-kufra al-akbar. Zahir yang nampak dari ucapannya beliau memaukan kafir di sini adalah kafir besar. Walakin an al-Imam Ahmad nafsihi, namun juga diriwayatkan dari Imam Ahmad sendiri, riwayatun sahihatun qawiyyah, riwayat dengan sanad yang sahih dan kuat. Wa in jahilaha aw tajahalaha ba'dun nas, walaupun riwayat tersebut sengaja dilupakan oleh sebagian orang, aw jahilaha ba'dul masyayikh lam ya'rifha, atau sebagian masyayikh tidak mengetahuinya. ففي كتاب مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح. Dalam kitab مسائل الإيمان, permasalahan-permasalahan iman yang diriwayatkan sendiri oleh anaknya Saleh ibn Ahmad. قال سألت أبي. Kata Saleh ibn Ahmad, saya bertanya langsung kepada bapakku. من قال الإيمان يزيد وينقص ما زيادته ونقصه. Saya bertanya kepada bapakku, orang yang berpendapat bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang, apa yang dimaksud dengan bertambah dan berkurang? Qala ziyadatuhu fil amal wa naqsuhu bitarkil amal. Maka Imam Ahmad menjawab, iman itu bertambah dengan dia beramal ketaatan dan berkurang ketika dia meninggalkan beramal dengan ketaatan. Mithlu tarkihi shalah. Seperti, diperhatikan, seperti orang yang meninggalkan beramal dengan salat. Wal-zakah, wal-hajj, wa-adail fara'id. Seperti orang yang meninggalkan puasa, zakat, dan juga haji, dan beramal dengan amal-amal yang diwajibkan. Afwan. Midlu tarkihi salat, wal-zakah, wal-hajj, wal-amal. Seperti, afwan. Seperti meninggalkan salat, puasa, haji, zakat, dan meninggalkan beramal. Fahadha yanqus wa yazidu bil-amal. Maka orang seperti ini imannya berkurang. فَجَعَلَ هُنَا تَرْكَ الصَّلَاةِ مِمَّا يَنْقُصْ بِهِ الْإِيمَانِ لَا يَزُولُ بِالْكُلِّيَةِ. Maka Imam Ahmad dalam riwayat anaknya ini, beliau menjadikan meninggalkan solat itu mengurangi iman, bukan menghilangkan iman secara keseluruhan. وَرَوَى هَذِهِ الْرِوَايَةِ عَنْهُ أَيْضًا الْإِمَامُ الْخَلَّالِ فِي كِتَابِ السُّنَّةِ. Dan riwayat ini juga diriwayatkan dari Imam Ahmad oleh Al-Imam Al-Khallal dalam kitabnya As-Sunnah dari sanad dengan jalan Saleh bin Ahmad. Al-Mujallad al-Thalith, pada mujallad yang ketiga, safhat 588, pada jilid yang ketiga halaman 588. Qala Saleh sa'altu abi ma ziyadatu wa nuqsanu. Saleh berkata, saya bertanya kepada bapakmu, bagaimana iman bertambah dan berkurang? Qala ziyadatuhu al-amal wa nuqsanuhu tarkul amal. Iman bertambah dengan beramal dan berkurang ketika seseorang meninggalkan amalan. Mithlu tarkihi as-salah waz-zakah wal-hajj wa ada'il fara'id. Seperti dia meninggalkan salat, meninggalkan haji, meninggalkan zakat, dan meninggalkan beramal dengan al-fara'id, kewajiban-kewajiban. فَهَذَا يَنْقُصْ. Maka orang seperti ini imannya berkurang. وَيَزِيدُ بِالْعَمَلِ. Dan iman bisa bertambah dengan beramal. وَهَذِي رِوَايَةٌ صَحِيحَةُ الْإِسْنَادِ غَايَةً فِي الصِّحَةِ. Riwayat ini sanadnya sangat sangat sangat benar, sangat sahih. وواضح في دلالتها غاية الوضوح. Dan kejelasan maknanya itu betul-betul sangat jelas. أنه يرى ترك هذه الأعمال ومنها الصلاة ينقص به الإيمان. Bahwasanya Imam Ahmad berpendapat meninggalkan amalan-amalan termasuk diantaranya meninggalkan salat itu hanya menyebabkan iman itu berkurang. وفي المجلد الثالث أيضا من السنة للخلال. Dan juga pada jilid yang ketiga dari kitab As-Sunnah lil-Khallal. Safhat 581. Halaman 581. Qala Salih an abih. Salih berkata dari bapaknya. Al-imanu ba'duhu afdalu min ba'd. Kata Imam Ahmad, sebagian iman itu lebih mulia dibanding sebagian iman yang lainnya. Yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan berkurang. Wa ziyadatuhu fil amal. Bertambah dengan beramal. ونقصانه في ترك العمل. Dan berkurang ketika seseorang meninggalkan amal. لأن القول هو مقر به. Karena القول itu dia mengakuinya. لأن القول مو الإيمان قول وعمل. القول أقر به بقي العمل. Karena dia mengakui bahwasanya ucapan itu termasuk dari iman tinggal dia beramal. طيب. بارك الله فيك. الأمر الأول، الأمر الثاني، الأمر الثالث. نحن الآن بالأمر الثالث في الصلاة. نعم. الأمر الرابع. بركارة yang keempat. من قال من العلماء بكفر تارك الصلاة. Perkara yang keempat, ulama-ulama yang mereka berpendapat bahwasanya orang yang meninggalkan salat menjadi kafir. Awalan. Yang pertama, ikhtalafu fi hadha at-tark. Mereka sendiri berbeda pendapat tentang tark meninggalkan ini. Wa minhum man qala la yakfur illa idza taraka tarkan kamilan. Ada di antara mereka yang berpendapat dia menjadi kafir keluar dari Islam kalau dia meninggalkan salat secara keseluruhan. Ai lam yusalli salatan qat hatta mat. Itu maknanya dia tidak salat sama sekali sampai dia meninggal. Min as-salawat al-khams wal jum'ah wa ghairiha mimma awjabahu Allah. Tidak pernah salat lima waktu, salat Jumat dan yang lainnya. Wal qawl ath-thani minhum. Yang kedua dari pendapat mereka, annahu yakfuru bi tarki salatain mimma yujma' hatta yakhruj waqtahuma. Annahu yakfur bi tarki salat idha kharaja waqtaha. Ta'ammad, idha ta'ammad, na'am. Ya, pendapat yang kedua bahwasanya dia menjadi kafir itu ketika dia meninggalkan salat, sengaja meninggalkan salat sampai keluar waktunya, waktu salat. Aw salatain mimma yujma' hatta yakhruja waqtul akhirah minhumā. Atau dia meninggalkan dua salat sengaja sampai keluar waktu daripada dua salat tersebut. Walakin intabih lil amr ar-rabi' al-khamis. Namun berhati-hati atau perhatikanlah kalian perkara yang kelima. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام ابن تيمية بلغ بركاته. في كتابه شرح عمدة الفقه. dalam kitabnya syarh umdatul fiqh. ومن قال من أصحابنا أي من علماء الحنابلة. barang siapa yang berkata atau berpendapat dari kalangan ulama kami yaitu ulama Hanabilah. بكفر تارك الصلاة. berpendapat bahwasanya orang yang meninggalkan salat menjadi kafir. Fa innama yaqulu bikufrihi hina yahillu qatluh. Kata Syekhul Islam, ulama Hanabil yang berpendapat orang yang meninggalkan salat itu menjadi kafir itu ketika dia meninggalkan salat tatkala dia disuruh pilih salat atau akan dibunuh. Wa la yahillu qatluhu illa 'inda as-sultan idza du'iya ilaiha fa aba. Dan tidak boleh orang yang meninggalkan sholat itu diancam dengan dibunuh kecuali dilakukan oleh penguasa. Dipanggil, kemudian disuruh pilih. Bima'na. Maknanya. Annal hakim waliyal amr yastatibuh. Maknanya bahwasanya penguasa memanggil dia untuk meminta dia bertobat dari meninggalkan sholat. Fayaqulu lahu imma tusalli wa imma naqtuluk. Kemudian penguasa itu berkata kepadanya, ya imma kamu sholat, وَإِمَّا كَمِيَ كَانَ مَنْبُنُهُمُ فَيُصِرْ عَلَى تَرْكِ الصَّلَاةِ حَتَّى يُقْتَلْ. Maka orang tersebut dia bersikeras memilih tidak sholat dan dia memilih untuk dibunuh. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau berkata, "Idza ikhtara al-qatl 'ala as-salah huna yakfur." Kalau dia memilih dibunuh daripada dia melakukan salat, maka di sinilah dia menjadi kafir murtad. Li'anna man fi qalbihi iman biwujub as-salah. Karena orang yang dalam hatinya itu ada keyakinan tentang wajibnya salat, lan yatrukaha hatta yuqtal. Tidak mungkin dia memilih dibunuh daripada dia melakukan salat. Wa yufarrit fi hayatihi kulliha wa la yusalli. Dan dia terlantarkan kehidupannya secara keseluruhan karena salat. Fa hadha yadul ala annahu mumtani'un ghairu mu'minin biwujubiha alayh. Ini pilihan dia menunjukkan bahwasanya dia berkeyakinan salat itu tidak wajib. Fa Syekhul Islam yufassir aw yubayyin ma'na qawli man dhahaba ila kufrih. Syekhul Islam beliau menjelaskan bahwasanya ulama Hanabilah yang berpendapat orang yang meninggalkan salat menjadi kafir, anna hadza idza kana 'inda al-hakim wa du'i fa qutila 'ala dhalik. Ini ketika dia dipanggil oleh penguasa untuk diancam dibunuh tidak di hadapan penguasa. Wa min kibari ulama'i al-'asr, dan di antara ulama besar di zaman ini, alladzina lahum fatawa fi kufri tarik as-salah, yang mereka mempunyai fatwa bahwasanya orang yang meninggalkan salat menjadi kafir, Syekhuna al-Imam Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah. Syekh kami al-Imam Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah. Wa lahu fatawa mutlaqah fi dhalik. Beliau mempunyai fatwa mutlak bahwasanya meninggalkan salat kafir. Walakin 'indahu fatawa muqayyadah. Namun beliau juga mempunyai fatwa yang dinamakan fatwa muqayyad, ada ketentuannya. La yanshuruha ba'dun nas wa la yahrisun 'ala nashriha. Sebagian orang tidak mau menyebarkannya dan tidak bersemangat untuk menyebarkan fatwa yang terikat tadi, ada ketentuannya. Wa huwa annahu la yakfur illa idza hakama al-hakim bidzalik idza da'ahu istataba. Yaitu fatwa Syekh bin Baz bahwasanya dia menjadi kafir ketika dia dipanggil oleh penguasa dan diminta untuk bertaubat. Kalau dia tidak bertobat maka dihukumi kafir. Amma an yatajarra' an-nas 'ala takfir kull man ra'aw la yusalli. Adapun jika manusia mereka lancang untuk mengkafirkan semua setiap orang yang tidak salat, wal hukm bi riddatihi, dan menghukumi mereka dengan murtad, wastihlal damih, dan menghalalkan darah mereka, fa hadha lam yuridhu ha'ula'il ulama. Maka makna seperti ini tidak dimaukan oleh para ulama. فَلَا بُدَّ أَنْ نَفْهَمَ كَلَامَهُمْ مُطْلَقًا مَا أُطْلِقَ مِنْهُ وَمَا قُيِّدَ وَبُيِّنْ. Maka sepertinya kita memahami ucapan para ulama yang mana mereka mengucapkannya secara mutlak atau mereka mengucapkan ucapan dan ada ketentuan-ketentuan lainnya. وَلَيْسَ هَذَا مِنَ الْعَمَلْ بِالْقَاعِدَ الْمُبْتَدَعَةِ. Dan ini bukan bermakna kita beramal dengan kaidah-kaidah bid'ah. فِي حَمْلِ الْمُجْمَلْ عَلَى الْمُفَصَّلِ. Kaidah bid'ah yang bermakna membawa ucapan mujmal kepada ucapan mufassal, maksudnya ucapan global kepada ucapan yang terperinci. Wa inna ma hadha jam'u kalamil 'alim li yufhama muraduh. Namun yang dilakukan ini adalah menggabungkan atau mengumpulkan ucapan-ucapan para ulama supaya dipahami apa yang dimaukan oleh mereka. Hatta la taqa' fil khata'i 'alayh. Sehingga kita tidak terjatuh dalam kekeliruan dalam memahami ucapan mereka. هذه جملة مسائل تتعلق بمسألة ترك الصلاة. Ini beberapa permasalahan yang terkait dengan orang yang meninggalkan salat. وكان كثير من الحنابلة المتقدمين لا يقولون بكفر تارك الصلاة. الكفر الأكبر. Dahulu para ulama, banyak dari para ulama mazhab Hanabilah, mereka tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan salat dengan kekafiran besar. Wa indahum hadhihi riwayat 'an al-Imam Ahmad bil kufr duna kufr. Dan mereka mempunyai riwayat dari al-Imam Ahmad bahwasanya kufur di sini kufur duna kufur. Na'am barakallah. Kal Imam Ibnu Qudamah fil Mughni wa ghairihi. Na'am. Seperti al-Imam Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni dan yang lainnya. Tayyib. Idzan hadha mujmal ma yata'allaq bi hadhihi al-mas'alah. هنا ولا يقاس على الصلاة تنبيه beliau ada tanbih, ada sesuatu yang harus diperhatikan. ولا يقاس على الصلاة غيرها مما لم يختلف فيه أهل السنة. Tidak boleh dikiaskan pada pembahasan solat permasalahan-permasalahan yang Ahlus Sunnah tidak berselisih padanya. Misal, contohnya, ya'tika rajul fayaqul, ada orang datang dan dia berkata kepadamu, nahnu nukhalifuk fi qawli ta'ala wa man lam yahkum bima anzar Allah fa ulaika humul kafirun. Ma tasma'ni, subhanallah. Yaqul, i'zuru man khalafakum. Orang ini berkata kepadamu, berikan uzur pada orang yang menyelisihi kamu. Fi qawlihi ta'ala wa man lam yahkum bima anzal Allah fa ulaika humul kafirun. Pada firman Allah Azza wa Jalla, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka orang-orang kafir. Fa qala hadha kufrun akbar. Maka berikan uzur kepada orang yang berpendapat ini adalah kekafiran besar. Wa kaffara al-hukam. Dan dia akhirnya mengkafirkan penguasa. Kama ta'dhirun wa in kuntum tukhatti'un man kaffara tarik as-salah. Sebagaimana kalian memberikan uzur walaupun kalian menyalahkan mereka, yaitu orang yang berpendapat orang yang meninggalkan salat menjadi kafir. Faqbalul khilafa fil hukm kama taqbalunahu fis salah. Maka terimalah perselisihan pada permasalahan berhukum sebagaimana kalian menerima perselisihan pada permasalahan salat. Hakadha yulabbisun khuddam al-jama'at alladhina yakhdimun al-jama'at wa in tadhaharu bis salafiyyah. Seperti inilah para pelayan kelompok-kelompok pergerakan yang mereka membantu pergerakan-pergerakan walaupun mereka mengaku mereka salafiyin. Jawab he, al-jawab ala hadha. Jawaban terhadap syubhat. Aywa. Kaifa naj'al ma ajma'u 'alayhi annahu kufrun duna kufr mithl ma ikhtalafu fi. Bagaimana mungkin kamu mau kita menggabungkan permasalahan yang satunya para ulama mereka bersepakat padanya sedangkan yang satunya para ulama mereka berselisih padanya. Hadza batil. Ini adalah kias yang batil. Bal min al-ulama'i alladhina dhahabu ila 'adam kufr tarik as-salah. Bahkan ada di kalangan para ulama yang mereka berpendapat bahwasanya yang meninggalkan salat tidak kafir. Min hujajihim fi dhalik, di antara hujah mereka pada pembahasan ini. Kama dzakarahu Muhammad bin Nasr al-Marwazi wa ghairuhu min al-a'immah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Muhammad bin Nasr al-Marwazi dan selainnya dari kalangan ulama. Qalu ma ikhtalafna fihi min as-salah. Mereka mengatakan apa yang kita perselisihkan, kita berselisih pada pembahasan salat. Nahnu nurajjih annahu kufrun duna kufur. Kita merojehkan bahwasanya kekafiran di situ adalah kekafiran duna kufur. Ilhaqan laha bima ittafaqna alaihi. Itu kita gabungkan atau kita kiaskan kepada apa yang kita bersepakat padanya. Min anna al-kufra fi ayatil hukm kufrun duna kufur. Bahwasanya kekafiran pada ayat tentang berhukum dengan apa yang selain Allah turunkan itu kekafiran kecil duna kufur. Ahlul batil, orang-orang ahlul batil, atau ahlul jahil, atau orang-orang yang bodoh. An-natijah talbis, an-natijah wahida wa hiya talbis al-haq bil batil, labs al-haq bil batil, yaitu yang mereka melakukan talbis, menyamarkan kebenaran dengan kebatilan. Yaj'alun man khalafa ma ajma'a fihi ahlus sunnah hukmuhu mithl man makhtalafa fihi ahlus sunnah. Mereka menjadikan perkara hukum pada perkara yang ahlus sunnah itu ijma' padanya, itu mereka ingin samakan dengan perkara yang ahlus sunnah berselisih pendapat padanya. Tanbihun akhar, tanbih yang lainnya. Minal aqwalil bid'iyyal khatirah, termasuk ucapan bid'ah yang sangat berbahaya. Wallati yatabannaha firqatul haddadiyah, yang diasaskan oleh kelompok Haddadiyah. Wa amsaluhum min ahli al-ghulu, dan semisal mereka dari kelompok-kelompok yang ekstrim. Nas'alullah an yuqallil a'dadahum, kita meminta kepada Allah agar Allah sedikitkan jumlah mereka. Wa an yufarriqa shamlahum, dan agar Allah mencerai-beraikan barisan mereka. Wa an yafdaha amrahum, dan agar Allah menyingkap urusan mereka. Faghalu fi hadhihi al-mas'alah, maka mereka melakukan ghulu pada permasalahan ini. Fawasafu man lam yukaffir tarik as-salah bil irja', maka mereka menghukumi orang yang tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan salat dikatakan murji'ah. Wa lam yaslam min hukmihim kibarul a'immah, dan para ulama kibar juga tidak selamat dari hukum mereka ini. Kasyafi'i wa Malik wa ghairihima, seperti al-Imam Syafi'i, al-Imam Malik dan yang lainnya. Bal lam yaslam min hukmihim al-imam Ahmad ibn Hanbal nafsuh, Bahkan Imam Ahmad ibn Hanbal sendiri juga tidak selamat dari hukum haddadiyah. Fi riwayatis sahihatis sharihati anhu. Pada riwayat yang sahih yang jelas dari beliau. Bi'adami kufri tarik as-salah wa tarik al-fara'id wal 'amal. Yaitu tentang orang yang meninggalkan salat dia tidak kafir dan juga orang yang meninggalkan amal. Walihada qala syaikhuhum fi ad-dalalati wal bid'ah. Oleh karena itu Syekh Haddadiyah dalam kesesatan dan penyimpangan dia berkata, Mahmud al-Haddad amalahu Allah bima yastahiq. Yang namanya Mahmud al-Haddad semoga Allah berikan kepada dia apa yang dia pantas mendapatkannya. Inna kalam al-Imam Ahmad fi ba'd hadhihi al-masail fi al-iman yukhalif a'immat as-sunnah. Kata dia, pendapat al-Imam Ahmad pada permasalahannya permasalahan iman menyelisih pendapat para ulama sunnah. Wa nuqila anhu bi lafz akhar inna kalamahu fihi irja'. Bahkan dinukil dari dia Mahmud al-Haddad dia mengatakan ucapan al-Imam Ahmad ini di dalamnya ada pemikiran murji'ah. Fal wasf bil irja' laysa faqat 'ala al-Albani wal Rabi' wa Muqbil wa a'immat as-sunnah al-mu'asirin. Mereka mensifati dengan sifat irja bukan sebatas ulama mu'asir seperti Al-Imam Al-Albani, Al-Imam Rabi dan juga Al-Imam Muqbil rahimahumullah. Wa innama wasafu bihi Ibn Taymiyyah thumma wasalu ila Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Bahkan mereka menghukumi dengan hukum irja ini Ibn Taymiyyah juga sampai pada Al-Imam Ahmad. Wa kana ba'du ha'ula'i as-sururiyyah ad-dallin. Dan sebagian orang-orang sururiyah yang tersesat ini, wahum asyqa' wa muttafiqun ma'a al-haddadiyyah fi at-takfir. Mereka merupakan saudara kandung dan sekutunya Haddadiyah pada masalah pengkafiran. Lam yaslam min wasf al-irja' hatta as-sahabah. Mereka menghukumi dengan irja' sampai pun para sahabat dihukumi murji'ah. Fa yaqulu ahadu ru'us as-sururiyyah fi Hadramaut Abdullah al-Ahdal. Maka sebagian pemimpin As-Sururiyah yang ada di kota Hadramaut di Yaman yang namanya Abdullah Al-Ahd Muhammad Abdullah Al-Ahdal wa li shaykhina al-allama Muqbil al-Wadi'i syaritun fi ar-radd 'alayhi wa mawjudun fi tuhfatil mujib. Dan Syekh kita Syekh Muqbil rahimahullah mempunyai bantahan terhadap dia kaset dan bantahan itu tertulis di dalam kitabnya Tuhfatul Mujib. Fa yaqulu hadha as-Sururiyyu at-takfiri. Maka sururi yang takfiri ini dia Ibnu Ahdal dia berkata, Inna Umar bin Al-Khattab lamma raja'a Aba Bakr fi qital mani'iz zakah. Tatkala Umar bin Al-Khattab dia datang mengoreksi atau berbicara bermusyawarah dengan Abu Bakar dalam hukum memerangi orang yang tidak mau menyerahkan zakat. Fi qital mani'iz zakah. Untuk memerangi orang-orang yang tidak mau menyerahkan zakat. Yaqul kana Umar dakhalat alaihi syubhatul murji'ah. Kata dia Umar ketika datang berdiskusi dengan Abu Bakar, ternyata dia sudah kerasukan dengan pemikiran murji'ah. A'udzu billah, astaghfirullah. Ma hadha ad-dhalal al-mubin. Naam, nas'alullah al-afiyah. Naam. Fa hadhani tanbihan intabihu lahumā. Ini dua hal yang ingin saya minta antum memperhatikannya. Waqad ataltu fi hadhihi al-mas'ala li ahammiyatiha wallah. Saya telah berbicara panjang lebar dalam permasalahan ini karena sangat penting. Wal an sanaqra kalam Ali bin al-Madini fi mawadhi'ihi al-mutafarriqah bisur'ah. Maka sekarang kita akan membaca ucapan Al-Imam al-Madini pada permasalahan-permasalahan yang terpisah-pisah. Adzan. ليش ما يتكلم انا ما عندنا ما ارى احد. هل يؤذن الآن؟ هذا وقت أذن له. أذن؟ يا أستاذ من المن؟ هذا وقت أذان؟ تؤذن؟ نسمع الأذان ونتابع المؤذن ثم نكمل قراءة كلام عيب المديني كله. سننتهي إن شاء الله ما بقي شيء خلاص. ها؟ غدا. لا فقط نقرأ كلامه فقط ما في تعليق. هي كذا شيء سأسي أذن. نقرأ كلامه. Baca saja ucapan Ali al-Madini tanpa di ta'liq. Eh ما في تعليق. Baca begitu saja. لا تخافوا. يعني kalian khawatir. إن شاء الله لن تستمر إلى صلاة العصر. Jangan tidak sampai salat asar. نعم. طيب نكمل ولا ما يسمعون؟ تسمعون؟ Suaranya kedengaran gitu. Ustaz Zulkifli suaranya dengar? Tisma'un ha? Qala al-imam Ali ibn al-Madini wal-imanu qawlun wa'amalun kama taqaddama syarhu. Na'am. Berkata al-imam Ali al-Madini, iman itu adalah ucapan dan juga amalan sebagaimana telah lewat penjelasannya. Hada ta'rifun lil-iman al-wajib ala al-ibad. Ini merupakan definisi bagi iman yang wajib. ثم زاد فقال على سنة وإصابة ونية. Kemudian beliau menambahkan di atas sunnah dan di atas isabah benar dan juga niat. وهذان شرطا العمل. Dan ini merupakan dua syarat bagi amalan. النية أي الإخلاص. Yaitu الإخلاص. والسنة والإصابة أي المتابعة. Dan yang kedua syarat al-mutabah, mengikuti sunnah. Fal-a'mal la tuqbal illa bil-ikhlas wal-mutabah lil-sunnah. Amalan-amalan tidak diterima kecuali dengan keikhlasan dan mengikuti sunnah. Thumma qal wal-iman yazid wa yanqus. Kemudian beliau berkata iman itu bertambah dan berkurang. Wa taqaddam anna ziyadatahu bi ziyadatil ilmi wal-amal. Dan telah lewat bahwasanya bertambahnya dengan ilmu dan amal. Waqad qala ta'ala ويزداد الذين آمنوا إيمانا. Allah berfirman dan bertambah orang-orang yang bertambah mereka keimanan mereka. وقال تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. Dan Allah berfirman dan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah maka bertambah keimanan mereka. وما قبل الزيادة قبل النقص والعكس. Maka sesuatu yang dia bisa bertambah tentunya dia bisa berkurang. ومن الأدلة على نقص الإيمان. Dan termasuk dalil akan berkurangnya iman. أحاديث الشفاعة كما تقدم. Hadis-hadis syafaat yang telah lewat. وقوله صلى الله عليه وسلم. Dan juga sabda Nabi صلى الله عليه وسلم. وذلك أضعف الإيمان. Dan yang demikian itu merupakan selemah-lemahnya iman. ونحوه من الأحاديث. Dan seterusnya dari hadis-hadis. Qala Ali ibn al-Madini wa akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Berkata al-Madini, orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Wa hadha hadithun sahih min hadith Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa ghairihi. Ini datang dalam hadis sahih hadis Abu Hurairah dan yang lainnya. Wa huwa min adillat aydan ziyadat al-iman wa nuqsanih. Termasuk dalil bertambahnya iman dan berkurangnya iman. Fa husnul khuluq mimma yakmulu bihi al-iman. Maka akhlak yang bagus itu merupakan sesuatu yang dengannya iman itu sempurna. Wa su'ul akhlaq mimma yunqasu bihi al-iman. Dan buruknya akhlak itu termasuk mengurangi iman. Wa hadha yadul aidan ala tafadul ahli al-iman wa tafawutihim. Ini juga menunjukkan bahwasanya orang-orang beriman mereka bertingkat-tingkat dalam keimanan mereka. Wa huwa dalilun ala anna husnal akhlaq min syu'abil iman. Dan ini termasuk dalil bahwasanya akhlak yang bagus termasuk dari cabang keimanan. Al-akhlaq al-batinah kal-haya'. Akhlak-akhlak yang batin seperti rasa malu. Wal-akhlaq al-zahirah fi mu'amalatil khalq. Dan akhlak-akhlak yang zahir seperti bergaul dengan manusia dan makhluk. Wa fi syu'abil iman, qala hadis syu'abil iman al-muttafaq alaih, qala alaihi wasallam wal-haya'u syu'batun minal iman. Dalam hadis tentang cabang-cabang keimanan, Rasul mengatakan bersabda dan rasa malu termasuk dari cabang keimanan. وَقَدَّمَ تَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ مَعَكُمْ. Dan telah lalu bersama kalian tanbih. فِي الْعَامِ الْمَاضِي. Itu peringatan pada tahun-tahun kemarin. وَأُعِيدُهُ تَذْكِيرًا اخْتِصَارًا. Dan saya mengulangnya sebagai kembali mengingat dan meringkas. الأخلاق من الإيمان. Akhlak itu bagian dari iman. وَمِنْ شُعَبِ الْإِيمَانِ. Bagian dari cabang keimanan. وليست من أصول أهل السنة. Namun akhlak itu bukan termasuk dari usul pokok-pokok sunnah. أن من ساء خلقه صار مبتدعا. Yaitu bermakna barang siapa yang buruk akhlaknya maka akan menjadi mubtadi. فليس كل ما هو شعبة من شعب الإيمان يكون أصلا من أصول أهل السنة. Tidak setiap perkara yang dia merupakan cabang dari keimanan dia merupakan perkara prinsip dari prinsip-prinsip ahlu sunnah. Murtakib al-kabair, pelaku dosa besar, idza kana ala sunnah, jika dia di atas sunnah, fahuwa min usat ahli sunnah, maka dia dikatakan termasuk ahlu sunnah yang bermaksiat. La yakhruj min as-sunnah ila al-bid'ah bidh-dhunub wal ma'asi, tidak dikeluarkan dari sunnah dan dihukumi mubtadi' karena dia melakukan kemaksiatan. Wa la yakhruj min as-sunnah ila al-bid'ah bisu'il akhlaq, dan dia tidak keluar dari sunnah dan dikatakan mubtadi' ketika buruk akhlaknya. Lakinnahu yakunu naqis al-iman bidzalik, akan tetapi dia imannya berkurang karena perbuatannya itu. Fala budda an tantabihu, maka semestinya kalian memperhatikan hal ini. Fama yunqisul iman qisman, yang mengurangi keimanan seseorang itu ada dua. Bid'ah tukhriju minas sunnah, bid'ah yang mengeluarkan seseorang dari sunnah. Wa ma'siyatun wa minha su'ul khuluq la yukhrij minas sunnah, dan yang kedua maksiat atau su'ul khuluq mengurangi keimanan tapi tidak mengeluarkan dari sunnah. Wa qad akhta'a unasun fi fahmi kalami ahli al-ilm, dan ada orang-orang yang mereka keliru dalam memahami ucapan para ulama. Faja'alul akhlaq min usuli as-sunnah wa ad-da'wa ilaiha, mereka menjadikan akhlak sebagai prinsip-prinsip sunnah dan dakwah kepadanya. Wa akhraju min as-sunnah bi su'il khuluq, dan mereka mengeluarkan seseorang dari sunnah dikarenakan buruk akhlaknya. Wa qad qara'tu 'ala ba'd ikhwanikum kalaman lil 'allamah Syekh Rabi' la'alli aqra'uhu la'iqan, dan saya telah membaca kepada sebagian kalian ucapan al-Imam Syekh Rabi', dan mungkin akan kita baca pada pertemuan setelah ini. Tsumma qala 'Ali ibn al-Madini, kemudian Ali al-Madini berkata, wa tarku sholati kufrun laysa bi syai'in min al-a'mal tarkuhu kufrun illa as-salah, meninggalkan salat merupakan kekafiran, dan meninggalkan satu dari amalan-amalan jika dihukumi kafir tidak kecuali salat saja. Man taraka fa huwa kafir, barang siapa yang meninggalkan salat maka dia kafir. Taqaddam dzikrul khilaf ayyul kufrain yakun, na'am, telah lewat pembahasan tentang perselisihan dalam permasalahan ini. Tsumma qala wa qad halla qatluh, kemudian beliau berkata wa qad halla qatluh, telah halal untuk dibunuh. Ai 'inda waliyyi al-amr kama sayati bi istitabatihi kama taqaddam, afwan, yaitu di hadapan penguasa sebagaimana telah lewat penjelasannya. An yastatibahu waliyyul amri thalathan, penguasa meminta dia bertobat sebanyak tiga kali. Fa idza sarra ala tarkihi as-salat hakama bi qatlihi al-qadhi, na'am, jika dia tetap bersikeras tidak melakukan salat maka bagi hakim boleh untuk membunuhnya. Thumma mimma yata'allaq bi hadhihi al-mas'ala qala al-Ali ibn al-Madini rahimahullah, kemudian terkait dengan permasalahan ini ucapan al-Madini rahimahullah, wa la yushhadu ala ahadin min ahli al-qibla bi 'amalin 'amilah bi jannatin wala nar. أنا سأتأخ يعني سأنقل الكلام من آخرها إلى هنا لأنه أنسب. نعم. ولا يشهد على أحد من أهل القبلة بعمل عمله بجنة ولا نار. Dan tidak dipersaksikan bagi seorang pun dari umat Islam dengan sebuah amalan yang dia lakukan bahwasanya dia termasuk penghuni surga atau penghuni neraka. نرجو للصالح ونخاف عليه على الطالح المذنب. Kita mengharapkan kebaikan bagi orang saleh dan kita khawatir terhadap orang yang tidak saleh. Wa narju lahu ay lil mudhnib rahmat Allah azza wa jalla. Dan kita juga berharap Allah memberikan kasih sayangnya kepada orang yang berdosa. Fala yashhad ahlus sunnah li ahadin bi jannatin wala nar illa man shahida Allah lahu wa rasuluhu bi ainihi. Ahlus sunnah tidak mempersaksikan surga atau neraka bagi seseorang kecuali apa yang dipersaksikan oleh Allah dan Rasulnya. وهذا من أصول السلف الفارقة بينهم وبين غيرهم من أهل الملل والبدع. Ini termasuk prinsip yang dengannya ahlu sunnah itu berbeda dari yang lainnya dari kalangan ahlul bidah. تجد ملل الكفر الذين يؤمنون بالجنة والنار. Kalian dapati ada ajaran-ajaran kekafiran yang mereka juga beriman dengan surga dan neraka. Yashhadun li ahbarihim wa ruhbanihim bil jannah wa ubbadihim. Mereka menghukumi para ulama mereka, para ahli ibadah mereka termasuk penghuni surga. Wa firaqu ahli al-ahwa'i wal bid'ah. Demikian pula sekte-sekte ahli al-ahwa dan sekte bid'ah. Yashhadun li ulama'ihim wa sulahaihim annahum fil jannah. Mereka mengatakan bahwasanya orang-orang soleh dan ulama mereka di dalam surga. Amma ahlus sunnah, Adapun ahlus sunnah, fala yashhaduna lil wahid minhum walau kana aliman salihan annahu bil jannah. Mereka tidak mengatakan pada salah seorang dari mereka walaupun seorang alim yang saleh bahwasanya dia di dalam surga. Walakin yarjuna lahu dhalik wa yad'una Allah lahu bidzalik. Akan tetapi mereka berharap yang demikian itu untuk dia dan mereka meminta Allah untuk memasukkan dia ke dalam surga. Tajid ahlul bid'ah yashhadun liman khalafahum bi a'yanihim annahum fin nar. Kalian dapati ahlul bid'ah mereka menghukumi orang yang menyelisihi mereka, mereka katakan masuk neraka. Amma ahlus sunnah, adapun ahlus sunnah, fala yashhadun 'ala man khalafahum bi bid'atin aw bi ma'siyatin annahu fin nar bi 'ainihi. Mereka tidak mengatakan bahwasanya orang yang menyelisih mereka entah penyelisian dengan bid'ah atau penyelisian dengan maksiat bahwasanya orang itu di dalam neraka. Karena hukum al-akhirah wal jannah wan nar ila Allah wahdah. Karena hukum seseorang masuk neraka atau masuk surga itu adalah hak khusus Allah azza wa jalla. Wala nata'alla 'ala Allah ay nuqsim 'alayhi bi an la yaghfira li fulan wa lam yadkhilahu al jannah. Kita tidak sok tahu terhadap Allah azza wa jalla bahwasanya Allah memasukkan fulan ke dalam surga atau fulan ke dalam neraka. Qala Allah ta'ala fil hadith al qudsi. Allah berfirman dalam hadis qudsi, man dhal ladhi yata'alla 'alayya an la aghfira li fulan. Siapa yang merasa tinggi maksudnya sok tahu terhadap saya bahwa saya tidak akan mengampuni fulan ibn fulan. Faqad ghafartu lahu wa ahbattu 'amalak. Saya telah mengampuni dia dan saya hapuskan amalannya. Qala 'Ali ibn al-Madini rahimahullah, wa man laqiya Allah bi dhanbin يجب له بذنبه النار تائبا منه غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. هذا النوع الأول من أهل الكبائر الذي يتوب قبل موته. نعم. Barang siapa yang bertemu dengan Allah dengan membawa satu dosa yang dosa itu harus wajib bagi dia untuk bertaubat, kalau tidak dia akan masuk dalam neraka Allah. Dia datang kepada Allah dalam keadaan dia bertaubat dan tidak terus-menerus di atas dosanya, maka Allah akan menerima taubatnya. Qal, dan Allah menerima taubat dari hamba-hambanya dan mengampuni kesalahan-kesalahan mereka. Ini merupakan jenis pertama dari pelaku dosa besar. Satu, aywa, dua. Wa man laqiya Allah wa qad uqima 'alayhi hadd dhalika adh-dhanb fa huwa kaffaratuh kama jaa'a عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حديث عبادة بن الصامت كما تقدم. نعم. Jenis yang kedua yaitu orang yang bertemu dengan Allah Azza wa Jalla telah melakukan dosa dan telah ditegakkan atasnya hukum had, hukuman di dunia, maka hukum had tersebut menjadi tebusan penghapus dosanya sebagaimana yang datang dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu hadis Ubadah bin Samit. Tiga, ثالث. Tiga. ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي استوجبت بها العقوبة أو استوجبت بها العقوبة فأمره إلى الله عز وجل إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. Jenis yang ketiga, orang yang dia bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan dia tidak bertaubat dari dosa-dosa yang mengharuskan dia akan dihukum oleh Allah Azza wa Jalla, maka jenis ini urusannya kembali kepada Allah. Jika Allah mahu, Allah siksa dia. Jika Allah ingin, Allah ampuni dosanya. Ambat. وَمَنْ لَقِيَهُ مُشْرِكًا عَذَّبَهُ وَلَمْ يَغْفِرْ لَهُ. Yang keempat, orang yang bertemu dengan Allah dalam keadaan musyrik, maka Allah siksa dia dan tidak akan Allah ampuni baginya. فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ. Ini merupakan empat bentuk atau empat jenis. وَفِي الْقِسْمِ الرَّابِعِ أَذْكُرُ تَنْبِيهَيْنِ. Pada jenis yang keempat atau bentuk yang keempat saya akan menyebutkan dua tanbih. Al-musyriku alladhi yu'adzibuhu Allah wa yukhalliduhu fi an-nar. Orang musyrik yang akan disiksa oleh Allah Azza wa Jalla di dalam neraka, huwa al-musyriku syirkan akbar. Yaitu musyrik dengan kesyirikan besar. Alladhi qamat 'alaihi al-hujjah. Yang telah ditegakkan hujjah baginya. Ar-risaliyah. يعني هجة رسالية كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا sebagaimana Allah berfirman dan kami tidak akan menyiksa sampai kami utus kepada makhluk ini rasul. وقال تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. Dan Allah berfirman agar manusia tidak lagi beralasan di hadapan Allah setelah Allah utus kepada mereka para rasul. وقال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. Dan Allah berfirman dan barang siapa yang dia menyelisih Rasul setelah jelas baginya petunjuk. في سورة النساء وسورة محمد من بعد ما تبين له الهدى. Dalam surat Nisa dan surat Muhammad ada ucapan min ba'di ma tabayyana lahumul huda. Wa ghairiha, jelas baginya petunjuk. Wa ghairaha min adillatil Qur'ani was sunnah. Dan selainnya dari dalil-dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kama fi hadis Al-Aswad ibn Sari' radhiyallahu anhu. Sebagaimana dalam hadis Aswad ibn Sari' radhiyallahu anhu. Al-aya fi surati Muhammad, ayat yang ada dalam surat Muhammad. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan yang mencegah dari jalan Allah Azza wa Jalla. Wa syaqqur rasul, dan mereka menyelisihi Rasul. Min ba'di ma tabayyana lahumul huda, setelah jelas bagi mereka petunjuk. La yadhurrullaha syai'a ila akhir al-ayah. Mereka tidak memudaratkan Allah sedikit pun sampai akhir ayat. At-tanbih ats-tsani, tanbih yang kedua. Man mata musyrikan hasba halihi adh-dhahir lana, orang yang mati di atas kesyirikan sesuai dengan yang zahir yang nampak bagi kita. Min al-yahud wan nasara wa ghairihim min milal al-kufr, dari kalangan Yahud, kalangan Nasara dan selainnya dari ajaran-ajaran kekafiran. Fa hukmuhu 'indana fid dunya hukmu al-kufr, maka hukum mereka menurut kita hukum kekafiran. Bi 'adami as-salati 'alaihi, dengan tidak salat menyolati mereka. Wa tahrim al-istighfar wa at-tarahhum 'alaihi, tidak mendoakan ampunan bagi mereka. Wa 'adami at-tawarutsi ma'a, dan juga tidak mewarisi harta mereka. Wa amma an nashhada lahu bi'ayni annahu fi an-nar fala. Adapun kita, wa naqul inna kulla man mata 'ala al-kufr al-akbar fa huwa fi an-nar, dan kita tidak mengatakan bahwasanya setiap orang yang mati di atas kekafiran besar maka pasti di dalam neraka. Amma hadha al-mu'ayyan bi'ayni fala nadri, la najzim. Adapun individunya maka kita tidak memastikan. Wa la na'rif ma bainahu wa bain Allah wa bima khutima lahu, dan kita tidak tahu antara dia dengan Allah dan apa yang Allah tulis atasnya. Kara hadza 'adadun min a'immatil 'ilm was-sunnah al-madhin wal-mu'asirin. Ini disebutkan oleh sebagian ulama sunnah yang telah berlalu dan yang sekarang. Tsumma qala ba'daha 'Ali bin al-Madini, kemudian setelah itu. Wan-nifaq huwa al-kufr, kemunafikan adalah kekufuran. Ai an-nifaq al-akbar, yaitu kekufuran yang besar. Qala an yakfura billahi azza wa jal wa ya'buda ghayrahu fi sirr, yaitu orang yang kafir kepada Allah dan dia beribadah kepada selain Allah pada sirr, pada sirr itu maksudnya rahasia tersembunyi. Wa yudhhiru al-iman fil 'alaniyah, ايش لا هذه بعدين ستاتي الان. انا تحدثت كل ما يتعلق بال بالإيمان والكفر وما يتعلق به. نعم. سيما نقول كان باب فأنا نعم أخذ أجمع. نعم ها. تفضل. Yaitu orang yang beribadah kepada Allah pada sirnya, pada rahasia diri sendiri, tetapi dia menampakkan keimanan kepada manusia. مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Seperti orang-orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. فقبل منهم الظاهر, maka Rasul menerima zahirnya mereka yang nampak dari mereka. Faman adhara al-kufra ay al-akbar qutil, barang siapa yang menampakkan kekafiran besar maka dibunuh. Hadha kama sayati alladhi yatawalla qatl man adhara al-kufr wa iqamat al-hudud huwa waliy al-amr, sayati ma'akum insyaallah. Nah, ini akan datang bahwasanya orang yang berwenang untuk menegakkan had, membunuh orang-orang yang menampakkan kekafiran besar, ini adalah penguasa, kewenangan penguasa. بعد ما انتهى من حكم النفاق الأكبر, setelah Al-Madini selesai menyebutkan kemunafikan besar, ذكر الأحاديث التي فيها نفاق العمل الأصغر كما تقدم, beliau menyebutkan hadis-hadis tentang kemunafikan amali sebagaimana telah lewat penjelasannya. قال وهذه الأحاديث التي جاءت ثلاث من كنا فيه فهو منافق, ada tiga hadis yang disebutkan ada tiga sifat, barang siapa yang ada padanya maka dia munafik. Ja'at 'ala at-taghlid, ini maksudnya konteksnya taghlid itu maksudnya penekanan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya adalah dosa besar. Laysat li mujarrad at-takhwif faqat, bukan sekadar Rasulullah memberikan rasa takut kepada kita. Kama dhahabat ilaihi al-murji'ah, sebagaimana pendapat murji'ah. بل تخويف من شيء له حقيقة, Akan tetapi ini adalah Rasul mengingatkan kita agar takut dari sesuatu yang mempunyai hakikat. Wa anna hadhihi al-khisal wal kaba'ir, bahwasanya sifat-sifat ini dan dosa-dosa besar ini, tanfi anhu ism al-iman al-kamil, menafikan darinya nama keimanan yang sempurna. Wa tunqis imanahu, dan mengurangi keimanannya. Wa tubdilahu bi lafdh an-nifaq, dan dia tergantikan dengan kata nifaq. وإن كان نفاقا لا يخرج عن الملة. Walaupun kemunafikan di sini tidak mengeluarkan dia dari Islam. الإمام علي المديني إمام سنة وكذلك الإمام أحمد. إمام المديني إمام سنة demikian pula إمام أحمد. فقولهما على التغليظ أي المتضمن ما دل عليه. Ucapan mereka yang maksudnya التغليظ itu kandungan ancaman yang ada di dalam hadis. من نقص الإيمان وما تقدم. Berupa kurangnya iman dan apa yang telah lewat. Qad narwiha kama ja'at wa la nufassiruha. Kita meriwayatkan hadis-hadis tersebut sebagaimana lafaz yang datang tanpa kita mentafsirkannya. Hadhi yusamma ahadits al-wa'id. Ini disilakan oleh para ulama hadis-hadis yang mengandung ancaman. Wa kana min madhhab ba'd al-a'immah ka Ahmad wa ghairihi. Dan termasuk dari madhab al-Imam Ahmad dan lainnya, adam at-ta'arrud li tafsiriha. Di antara madhab mereka, mereka tidak mentafsirkan hadis-hadis yang di dalamnya ada ancaman. Hatta yabqa waq'uha fin nufusi wa atharuha. Agar hadis-hadis ancaman tersebut ada bekasnya, ada pengaruhnya pada jiwa-jiwa manusia. Wa yuqalu aidan, dan dikatakan juga, ay tafsir ahli al-bid'ah al-mukhalifin li zahiriha. Tidak ditafsirkan dengan penafsiran ahlul bid'ah dan yang lainnya. Bal hadhihi al-ahadith, bahkan hadis-hadis ini, tadullu ala wujud kufrin wa nifaqin, lakin laysa kufran wala nifaqan yukhrij min al-millah. Akan tetapi hadis-hadis ini menunjukkan kekafiran dan kemunafikan, tetapi kekafiran dan kemunafikan yang tidak mengeluarkan dari Islam. Wala tufassar tafsirat al-murji'ah wal al-khawarij, dan tidak ditafsirkan dengan penafsiran murji'ah dan juga penafsiran khawarij. Thumma qal mithil لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حديث ابن عمر متفق عليه. تقدم نعم. أقرأ يعني. ومثل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. متفق عليه حديث أبي بكر. ومثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر كما تقدم متفق عليه ابن مسعود. ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. الصحيحين لكن نسيت الصحابي. ومثل كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق. ونحو هذه الأحاديث مما ذكرناه ومما لم نذكر في هذه الأحاديث مما صح وحفظ أي يكون صحيحا محفوظا فإنه يسلم له وإن لم يعلم تفسيره فلا يتكلم فيه ولا يجادل فيه ولا يتكلم فيه ما لم يبلغ لنا منه أي ما لم يبلغنا تفسيره عن الصحابة والسلف ولا نفسر الأحاديث إلا على ما جاءت ولا نردها. نعم. طيب hadis-hadis yang beliau baca tadi itu sudah kita terjemahkan pada pembahasan sebelumnya lewat. Kemudian kata Imam Al-Madini rahimahullah, dan semisal dengan hadis-hadis ini yang telah kita sebutkan dan hadis yang belum kita sebutkan, hadis-hadis yang sahih dan yang telah dihafal, fa innahu, maka kita menerima hadis-hadis tersebut walaupun kita tidak mengetahui tafsirnya. Kalau kita tidak mengetahui tafsirnya, maka jangan kita berbicara padanya, jangan kita berdebat padanya, wala yutakallam fihi, dan jangan kita berbicara pada sesuatu yang belum sampai kepada kita, dan kita tidak mentafsirkan hadis-hadis tersebut kecuali dengan seperti apa yang hadis tersebut datang dan kita tidak menolaknya. Tahita. Thumma dzakara mas'ala akhira fi hukm ahli al-kaba'ir wa adh-dhunub. Kemudian beliau menyebutkan permasalahan terakhir, faqala ba'da asturin, terkait dengan pelaku dosa besar, wa man mat min ahli al-qibla muwahhidan musalliya, wa man mat min ahli al-qiblati muwahhidan مصليا لأنه يرى كفر تارك الصلاة فاشترط الصلاة مع التوحيد. نعم. Kata beliau, dan barang siapa yang meninggal dari kalangan kaum muslimin dalam keadaan dia bertauhid dan dia melakukan salat, wa ghairu min ahli al-ilm yaqulun man mata muwahhida. Ulama lain mereka mengatakan barang siapa yang meninggal dalam keadaan tauhid ay muslima, yaitu dalam keadaan Islam tanpa kata salat, sallaina alaihi wastaghfarna lah, maka kami akan menyolati dia dan kami meminta ampun untuknya. La nahjubu al-istighfar, kita tidak melarang dari beristighfar darinya untuknya. Wa la nad'u as-salata alaihi li dhanbin saghirin aw kabir, dan kita meninggalkan tidak menyolatinya karena dosa kecil atau dosa besar, maksudnya tetap salat, tetap menyolati dia. Fa kullu man kana musliman, maka setiap orang yang muslim, fa min al-wajib al-kifai, termasuk wajib kifai, idza mata hadha al-muslim, kalau muslim ini meninggal, ala bid'in kan aw ma'asi kabira aw saghira, meninggal di atas bid'ah yang di atas bid'ah atau di atas maksiat, yajib an yaqumu bitajhizihi min ghaslihi wa takfinih, maka wajib bagi kita untuk mengurusnya berupa memandikan dia, mengkafani dia, wassalati alaihi wa dafni, menyolatinya dan menguburkannya, wa dhalika li islami, dikarenakan dia masih muslim. Wa qad yatruku ba'du ahli al-ilm wal-fadl, dan sebagian ulama atau orang-orang yang mempunyai kedudukan meninggalkan as-salata, meninggalkan menyolati orang ini, ala mithli haula'i, seperti orang-orang ini, wa yatrukuna idhhar at-tarahhum, dan mereka tidak menampakkan meminta ampun untuknya, laisa min bab at-tahrim, bukan bermakna mereka mengharamkan, walakin min bab ar-rad'i waz-zajr, akan tetapi membab ar-rad, maksudnya memberikan teguran dan juga peringatan bagi manusia, wa tahdhiran lin-nas an yaf'alu mithla af'alihim, peringatan bagi manusia agar mereka tidak melakukan perbuatan seperti perbuatan orang ini, melakukan dosa. Wa arju an akun qad ataitu ala ahammi ma fi hadha al-mawdu', saya mengatakan saya berharap saya sudah mengambil bab-bab yang penting pada waqdah ini. Wa dzakarna dhimna ad-dars jumlatan min usul al-manhaj as-salafi, dan telah kami sebutkan pada pembahasan ini sebagian prinsip-prinsip manhaj salafi, fi hadhihi al-masail al-'azimah, pada permasalahan-permasalahan yang besar ini, al-muta'alliqah bil iman wal takfir, yang terkait dengan pembahasan keimanan dan pengkafiran, wa ahkam ahli al-kaba'ir wa ahli al-bid'ah, dan hukum-hukum pelaku dosa besar dan pelaku bid'ah, wa ma baqi insyaallah ya'ti bil majalis al-qadimah, adapun yang masih tersisa insyaallah akan kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Ai ma baqiya min usul al-manhaj as-salafi wa at-tahdhir mimma yahdimu, yaitu pada materi tentang usul-usul manhaj salafi dan perkara-perkara merobohkan manhaj salafi. Allani kana huwa unwan liqa'at hadhihi hadha al-yawm ath-thalatha duhan wa 'ashran wa maghrib wa 'isha, yang mana materi tersebut merupakan materi di hari ini pada tiga sesi, waktu duha, ba'dal asr dan ba'dal maghrib. Fa naj'al ba'da dhalika al-muhadara al-ukhra ba'dal asr wa ba'dal maghrib, insyaallah ba'dal asr dan ba'dal maghrib, al-muhadaratu usulin min al-manhaj as-salafi wa at-tahdhir mimma yahdimuha, itu prinsip-prinsip manhaj salafi dan peringatan dari perkara-perkara yang menghancurkan manhaj salafi. Thumma idza baqiya waqtun, kemudian kalau masih tersisa waktu, al-yawm wa ghadan nukmil baqi risalah Ali bin al-Madini, pada hari ini atau besok akan kita sempurnakan tulisannya Ali al-Madini, wa ma yassarahu Allah lana min kutubil ilm al-fawaid, dan apa yang Allah mudahkan dari buku-buku ilmu dan faedah-faedah. Bi hadzal qadr naktafi wa nusalli adh-dhuhr wallahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad.